Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan, nikmat yang sangat besar yang tiada henti tercurah, sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka pasti kalian tidak akan mampu membilangnya. Alhamdulillah, yang setelah curahan nikmat demi nikmat di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan bagi mereka-mereka yang mensyukuri curahan nikmat ini berupa nikmat yang lebih besar lagi, kenikmatan di alam barzakh, kenikmatan di negeri akhirat. Alhamdulillah, yang hanya kepadanya lah segala penghambaan dituju, yang hanya kepadanya lah segala maksud kita peruntukkan, yang kapan ada maksud dan amalan keluar darinya tidak kepadanya, maka pasti akan terputus. Wa anna ila rabbikal muntaha, sungguh hanya kepada Rabb engkau lah al muntaha, diakhirkannya segala sesuatu. Artinya terputus ketika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepadanya. Pembesaran, pemujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan semakin mantap, semakin sempurna kalau kita mengenal dengan pengenalan yang sebenar-benarnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang tidak mengenal hal-hal ini atau kurang pengenalannya terhadap perkara ini, maka pastikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan berkurang, sehingga tahmid, pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan rusak. Karena itulah ikhwah, banyak-banyaklah mengingat nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta mengingat dan terus mempermantap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fawaid ini, yang masih berbicara tentang ilmu dan ulama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kullu man athara ad-dunya min ahli al-ilm wastahabbaha fala budda an yaqula 'ala Allahi ghayra al-haqqi fi fatwah wa hukmih fi khabarihi wa ilzamihi, لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, semua orang yang atharad dunia, lebih mendahulukan dunia, min ahli al-ilm, dari kalangan orang-orang yang berilmu, wastahabbaha, dan lebih mencintainya, fala budda an yaqula 'ala Allahi ghaira al-haq, maka pasti dia akan berkata atas nama Allah yang bukan merupakan yang hak. Fi fatwa, dalam fatwa-fatwanya, wa hukmi, dan dalam hukum-hukumnya, fi khabarihi wa ilzami, dan dalam pengkhabaran-pengkhabarannya serta pengharusan-pengharusannya. Berarti pembahasan kita sekarang berbicara tentang orang yang berilmu yang terkena penyakit yang sangat berbahaya, yaitu ar-rukun ila dunya. Lebih mendahulukan dunia, lebih mengutamakan keduniaan, kecintaannya, keridaannya terhadap dunia. Ilmu jamaah sangat mulia, tapi kapan kemuliaan ilmu ini yang kita tuntut tidak melahirkan kecintaan terhadap hakikat ilmu itu, yang pasti melahirkan kecintaan terhadap akhirat? Maka ilmu itu akan rusak, ilmu itu akan membahayakan. Dan sebesar-besar sebab terpalingnya kecintaan ini adalah ketika kecintaan ini sudah melirik dunia dan terjerat dengan jerat-jerat keduniaan, sehingga dia lebih mengutamakannya, dia lebih mendahulukannya, dia lebih mencintainya. Maka dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang berilmu akan menjadi a'immatul mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Yang kata Rasulullah SAW, inna mimma akhafu ala ummati au alaikum al-a'immatul mudillin. Sungguh di antara perkara-perkara yang sangat saya takuti terhadap kalian adalah imam-imam, panutan-panutan yang menyesatkan. Baik, beliau menegaskan, semua orang yang berilmu, yang lebih mendahulukan dunia, mencintai dunia, pasti akan berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan berkata atas nama Allah ghairal haq, yang bukan merupakan yang hak, berarti kebatilan. Dalam fatwa-fatwanya, dalam hukum-hukumnya, dalam pemberitaan-pemberitaannya, dalam ilzam-ilzamnya, pengharusan-pengharusannya. Kenapa demikian? Beliau jelaskan rahimahullahu ta'ala, karena ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanyakannya datang berada di atas penyelisihan terhadap aghradin nas. Iya. Terhadap aghradin nas, kesenangan-kesenangan manusia. Iya. Terutama kata beliau, wala siyama ahlur riyasah, terutama mereka-mereka yang merupakan ahlur riyasah, orang-orang yang memimpin, walladina yattabi'una syahwat, dan orang-orang yang mengikuti syahwatnya, fa innahum la tatimmu lahum aghraduhum, maka sungguh tidak akan sempurna maksud dan tujuan mereka ini kecuali illa bi mukhalafatil haqqi wa daf'ihi katira, kecuali dengan menyelisihi yang hak dan menolak yang hak. Ini katira, kebanyakannya. Coba lihat jamaah, ilmu yang sangat mulia. Ketika dimaksudkan untuk maksud yang rendah, keduniaan, perkara keduniaan, ilmu yang sangat mulia, ketika hanya menghasilkan maksud-maksud yang rendah, tadi dimaksudkan, sekarang menghasilkan. Ketika hanya menghasilkan maksud-maksud yang rendah, maka akan melahirkan bahaya yang sangat besar, yang merusak dia dan merusak pula orang lain, yaitu al-qawlu 'ala Allah bila ilm, berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Padahal ilmunya dia sudah tahu. Walaupun perbuatan berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu bukan hanya disebabkan oleh ini. Kadang orang berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu karena memang tidak tahu ilmunya, karena kebodohannya. Iya, terlalu berani berfatwa, terlalu berani memberikan hukum, masuk ke medan dakwah tanpa ilmu, akhirnya berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Tapi di sini, ketika seseorang tahu, dia sudah ilmui, dia sudah pahami bahwa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian dunia lebih dia cintai, dunia lebih dia utamakan, maka kecintaan dan pengutamaan dia terhadap dunia ini akan melahirkan bahaya yang sangat mengerikan bagi dia dan bagi masyarakat, yaitu berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali hanya ini. Apa itu? Al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghy, dosa dan pelanggaran yang tanpa hak, bighairil hak. Al-itsm wal baghy, ya, al-itsm wal baghy secara bersendiri ini sudah merupakan dosa, apalagi bighairil hak, dosa yang sangat mengerikan. Kemudian disusul dosa yang ketiga yang lebih mengerikan lagi. Ulama menyebutkan bahwa urutan dosa, penyebutan dosa di sini, iya, kepada yang paling a'zam, yang paling besar, diurutkan yang ketiga. Iya, diurutan yang ketiga adalah wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia adalah perkara yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan padanya sultan. Ternyata setelah itu masih ada. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Coba lihat ikhwah, mengerikannya perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkata nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu adalah perkara yang lebih dahsyat, lebih mengerikan. Lebih a'zam, lebih besar daripada kesyirikan secara bersendiri. Kenapa jamaah? Sebab sungguh kita bisa mengatakan tak satu pun kejahatan yang lahir di muka bumi kecuali pasti karena disebabkan oleh adanya orang yang berkata tanpa ilmu. Kenapa ada kesyirikan dalam berbagai macam bentuknya? Iya, ada kiainya, ada ustadznya, ada syekhnya, ada guru taknya. Kenapa banyak bid'ah dalam berbagai macam bentuknya? Ada orang yang berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ada yang menganggapnya sebagai sunnah, ada yang menghalalkannya. Kenapa ada yang menghalalkan riba? Padahal serendah-rendahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cabangnya 70-an. Iya, lebih disebutkan dalam beberapa riwayat, iya, sekitar 70-an atau lebih. Yang serendah-rendahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti menzinahi ibunya. Tapi kenapa dia menghalalkannya? Kenapa terus-menerus ada orang yang melakukannya? Padahal tak seorang pun yang tidak melihat ngerinya akibat dari ribawiyah itu. Kerusakan. Kenapa? Sebab ada yang menghalalkannya, ada yang membolehkannya. Ada orang yang berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Demikian seterusnya. Jadi berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu ini sangat mengerikan. Dia a'zam, lebih besar, lebih mengerikan dari dosa-dosa sebelumnya dari tinjauan ini. Ini di antara sebabnya, wallahu alam, sebab di dalamnya terkumpul dosa yang beraneka ragam bentuknya. Di dalamnya terdapat kesyirikan. Iya, di dalamnya terdapat kekafiran. Di dalamnya terdapat kemunafikan. Di dalamnya terdapat kefasikan. Di dalamnya terdapat bid'ah. Di dalamnya terdapat kabair dan dosa besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tempatkan pada urutan yang paling mengerikan. Ibn Qayyim rahimahullahu taala mengingatkan kita, hati-hati terhadap orang-orang yang berilmu yang lebih mengutamakan dunia. Terutama ahlur riyasah, kata beliau. Orang-orang yang mempunyai kepemimpinan. Yang mengikuti syahwatnya. Kemudian lebih jauh, kata beliau. فَإِذَا كَانَ الْعَالِمُ وَالْحَاكِمُ مُحِبَّيْنِ لِلْرِيَاسَةِ مُتَّبِعَيْنِ لِلْشَّهَوَاتِ لَمْ يَتِمَّ لَهُمَا ذَلِكَ إِلَّا بِدَفْعِ مَا يُدَادُّهُ مِنَ الْحَقِّ وَلَا سِيَمَا إِذَا قَامَتْ لَهُ شُبْهَ فَتَتَّفِقُ الشُّبْهَ وَالشَّهْوَةِ ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. Perhatikan, beliau rahimahullah ta'ala berkata, jika orang yang berilmu itu dan jika hakim itu, boleh sebutkan hakim yang mempunyai kedudukan dan sekaligus mempunyai ilmu. Jika orang yang berilmu, hakim kan yang menentukan hukum, menentukan permasalahan, diletakkan sebagai hakim karena keilmuannya. Jika orang yang berilmu dan hakim itu mencintai kedudukan, kursi, jabatan, mengikuti syahwatnya, maka tidak akan sempurna untuk mereka berdua perkara itu kecuali harus dengan menolak, mengangkat lawan-lawannya yang merupakan yang hak. Ini sangat jelas, ikhwah. Kalau orang berilmu, qadi, hakim, pemimpin, mencintai kedudukannya, lebih mencintai jabatannya, lebih mencintai kerjaannya, mengikuti syahwat, lebih mengutamakan dunia, maka ketika dia lebih mengutamakan, berarti keinginannya lebih di situ. Iya. Keinginan ini tidak akan terwujud bagi mereka berdua, si alim dan hakim ini, kecuali dengan harus menggugurkan apa yang telah dia ketahui berupa yang hak itu. Apalagi kata beliau, idza qamat lahu syubha, jika dia mempunyai syubhat, ayat yang salah dia pahami, hadis yang bisa diikut-ikutkan kepada hawa nafsunya, karena mungkin penjelasan hadis itu global, bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke situ. Tegak syubhat. Kalau tegak syubhat, maka berkumpul pada dirinya syubhat dan syahwat, sehingga yathurul hawa, hawa akan semakin menjolak, akan semakin nampak, yang berakibat menutup yang benar, yang akan berakibat menutup wajhul haq, sisi kebenaran. Mana yang hak itu? Kalau sudah seperti ini, wah ngeri. Syubhat dan syahwat. Ini kondisi dia tidak bisa melihat, padahal mudah terlihat. Dia tidak bisa mengetahui, padahal mudah diketahui. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir? Sungguh betul-betul kami telah mudahkan Al-Quran ini sebagai peringatan. Sungguh betul-betul kata Allah, kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi peringatan. Maka tidakkah orang mengambil peringatan darinya? Tapi orang yang seperti ini tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui perkara itu. Sebab ada syubhat, ada syahwat yang menutup, yang menjadi tabir, yang membuat pandangannya gelap, tidak bisa melihat yang hak. Yang terang baginya adalah yang bersesuaian dengan kegelapan itu, yang bersesuaian dengan syubhat dan syahwat itu. Al-batil. Tapi kadang yang hak itu, bagaimanapun kondisinya orang, tetap pasti dia bisa tahu. Kalau yang tadi itu, karena hebatnya, hawanya, syubhatnya, sehingga yang hak walaupun jelas asalnya, itu tetap tertutup. Sekarang kondisi kedua yang akan beliau sebutkan, yang terjadi pada ulama-ulama jahat ini. Jika yang hak itu betul-betul nampak, jadi walaupun ada syubhat, ada syahwat, tapi yang hak tetap nampak, tidak tertutup, sehingga la syubhat fi, sehingga betul-betul tidak bisa dimunculkan syubhat padanya. Kemana arahnya? Kalau memang dunia sudah telah lebih dicintai, dia akan mengatakan, kata beliau, aqdama ala mukhalafatihi. Dia akan maju untuk menyelisih yang hak itu, dan dia akan mengatakan, li makhrajum bitaubah. Saya mempunyai jalan keluar dengan cara bertaubat. Saya kan bisa taubat. Ini akibat yang terjadi. Baik, alikhwah rahimakumullah. Wa fi haula'i wa ashbahihim. Qala ta'ala, فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال تعالى فيهم أيضا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Pada orang-orang yang seperti inilah dan yang semisal inilah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi pada orang-orang yang semisal inilah yang diberi ilmu tapi lebih mendahulukan dunia, lebih mengutamakan dunia dari ilmu. Iya. Jadi berilmu tetapi yang ada dalam dirinya tetap lebih mencintai dunia. Ini. Perhatikan. Jadi berilmu tetapi yang ada dalam dirinya tetap lebih mengutamakan dunia. Menuntut ilmu, dia tuntut ilmu, dia kuasai itu ilmu. Tetapi yang ada di dalam dirinya tetap lebih dicintai itu dunia, kedudukan dan yang semisalnya. Yang berakibat sangat mengerikan sebagaimana beliau singkat tadi jelaskan secara singkat. Terhadap orang-orang yang seperti inilah dan yang semisalnya, Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalf. Iya. Ada'u sholata wattaba'u syahawat. Maka menyusullah khalfun, orang-orang setelahnya. Iya. Setelah mereka yang sifatnya ada'u sholah, melalaikan sholat. Wattaba'u syahawat, dan mengikuti syahwat. Di sini tetap bisa dipahami bahwa dia mengikuti syahwat, melalaikan sholat ini. Iya. Ini setelah turunnya ilmu kepada mereka. Sebab dia adalah generasi selanjutnya. Yang generasi sebelumnya telah turun pada ilmu. Berarti ilmu itu terwarisi pula. Iya. Lebih jelas lagi, lihat ayat selanjutnya dalam surah Al-A'raf ayat 169. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Iya. Maka menyusullah generasi setelah mereka. Lihat. Warithul kitabah. Mereka mewarisi Alkitab. Alkitab kandungan ilmu. Berarti mereka mempunyai ilmu. Terus ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka mengambil penawaran ini. Yang mana ini adalah al-adna, penawaran yang sangat rendah, dunia. Sebab dunia sebagaimana namanya ad-dunya. Iya, yang rendah, yang hina. Lihat Allah mengatakan generasi selanjutnya adalah generasi yang mewarisi Alkitab. Berarti berilmu dia, paham ilmu dia, tahu ilmu dia. Tapi tetap dia mengambil penawaran yang rendah ini. Apa katanya? Wa yaqulun, mereka mengatakan sayughfaru lana. Kami akan diampuni. Itu tadi yang beliau isyaratkan, ada jalan tobat. Kami akan diampuni. Tapi ternyata wa iyatihim aradum mitlu ya'khudu. Jika datang penawaran yang semisalnya lagi, kembali dia mengambilnya. Coba lihat keadaan orang-orang yang tertipu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bertanya, alam yu'khad 'alaihim mitsaqul kitab? Pertanyaan hujjah. Bukankah telah diambil terhadap mereka, atas mereka, perjanjian di atas kitab ini? Apa bunyi perjanjian itu? Alla yaqulu 'alallahi illal haq. Agar supaya mereka tidak berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali yang hak. Berarti apa? Telah berakibat kepada mereka. Yaitu apa? Berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Ketika lebih mendahulukan keduniaan. Wa darasu ma fi. Iya. Dan mereka telah mempelajari apa yang ada di dalamnya. Wa darul akhirah. Adapun negeri akhirat, khairun, maka lebih baik, lilladina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, maka tidakkah kalian berakal? Lihat penjelasan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala terhadap ayat ini. Fakhbar subhanahu annahum akhadul aradul adna ma'ilmihim bitahrimihi alaihim wa qalu sayughfaru lana wa in arada lahum aradun akhar akhadu fahum musirruna ala dhalik wa dhalika huwa alhamilu lahum ala ayyakulu alaihi ma la ya'alamu ma ya'alamuna butlanah wa amma alladina yattaqun fayalamuna anna addara al-akhirat khairun minat dunya fala yuhmiluhum hubbur riyasa wasyahwati ala ayyu'thiru dunya ala al-akhirah wa tariqu dhalika ayatamassaku bil kitabi was sunnah wa yasta'inu bis sabri was salah wa yatafakkaru fi dunya wa zawaliha wa khissatiha wal akhirati wa iqbaliha wa dawamiha wa haula labudda yabtada'u fi ad-din ma'al fujuri fil 'amal fayajtami'a lahum al amran fa inna ittiba'al hawa yu'mi 'ayna al qalbi fala yumayyizu bayna as-sunnati wal bid'ah aw yunakkisuhu fayara al bid'ata sunnah was sunnata bid'ah fa hadhihi afatul ulama idha atharu ad-dunya wattaba'u ar-riyasat wash-shahawat. Beliau berkata, jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa mereka yang disebutkan dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-A'raf ayat 169 ini, mereka mengambil penawaran yang sangat rendah disertai dengan ilmu mereka akan haramnya perkara itu atas mereka. Mereka tahu bahwa perkara itu haram, tapi ketika ditawarkan, terbuka kesempatan, diambil. Apa kata mereka? Sayughfaru lana, kami akan diampuni. Tertipu dengan taubat. Allah Maha memberikan ampunan. Dia punya ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan, tapi salah dalam menempatkan ilmu itu. Lihat akibatnya, lihat kondisinya yang lain. Dan jika ditawarkan kepada dia penawaran yang lain, kesempatan lain, dia ambil lagi, terjerumus lagi. Jadi kata beliau, mereka ini musirruna ala dhalik, terus menerus di atas perkara ini, tidak bisa lepas. Ada tawaran, terjerumus lagi. Terbuka kesempatan, masuk lagi ke dalam maksiat. Inilah kata beliau yang mendorong mereka untuk ayyakulu alaihi ma ya'lamuna butlana, untuk berkata atas nama Allah subhanahu wa ta'ala perkata perkara yang betul-betul dia ketahui akan batilnya perkara itu. Akhirnya dia katakan, ya boleh. Lihat orang yang kedua yang disebutkan dalam ayat itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, lihat sifat ketakwaan ikhwah. Adapun orang-orang yang bertakwa, maka mereka betul-betul mengilmui, mereka betul-betul yakin bahwa negeri akhirat lebih baik dari dunia. Karena itulah cinta mereka terhadap kedudukan, cinta mereka terhadap syahwat, ini kecintaan tabiat. Paham? Perkara ini yang juga ada sama mereka tidak menyebabkan mereka lebih mendahulukan dunia dari akhirat. Kenapa? Sebab mereka yakin betul bahwa negeri akhirat lebih baik dari dunia ini. Ini ikhwah. Ini orang-orang yang bertakwa. Jalan untuk menempuh hal ini, supaya bisa berada di atas perkara ini, yang jelas-jelas merupakan kemuliaan, kata beliau, adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Satu. Wayasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan dengan kesabaran dan salat. Dua. Yang ketiga, wayatafakkaru fid-dunya wa zawaliha wa khisatiha, banyak-banyak berpikir, menelaah supaya betul-betul tahu hakikat dunia. Bahwa dunia pasti sirna, tidak akan kekal, dan bahwa dunia itu rendah. Banyak berpikir tentang perkara ini. Empat, ditambah dengan fikiran, berpikir tentang akhirat. Akan dekatnya akhirat, pasti kita akan masuk ke negeri akhirat. Akan kekalnya negeri akhirat. Dan pasti seluruh amalan kita akan diperhadapkan ke hadapan kita. Baik. Alaihwah rahimakumullah. Jadi ini keadaan orang-orang yang bertakwa. Mereka lebih mengutamakan negeri akhirat. Ini ilmu. Ilmu yang merupakan hasil dari ketakwaan. Ilmu yang merupakan perkara yang sangat mendasar dari ketakwaan. Ilmu mengukur ketakwaan yang kita tidak perlu terlalu repot. Lihat sikap kita terhadap dunia dan akhirat. Mau mengukur ketakwaan kita, lihat sikap kita terhadap dunia dan akhirat. Yang jelas bagi orang yang bertakwa, wad-darul akhirah khairul lilladina yattaqun, negeri akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah jalan orang-orang yang berakal. Ini adalah jalan orang-orang yang berfikir. Dan perkara jelasnya, kemuliaan akhirat dari dunia ini sangat dipahami oleh orang-orang yang berakal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala taqilun?" Tidakkah kalian berakal? Kenapa masih dongok terus kalian itu? Iya. Bodoh terus. Kenapa? Sebab terbukti dunia masih lebih diutamakan. Nanti pintar, nanti yaqilun, nanti ulul albab, nanti yatadakkarun, nanti yatafakkarun. Kalau lebih mengutamakan akhirat dari dunia. Ini jamaah sifat, ciri, pondasi, keadaan, kondisi ketakwaan. Jelas? Kalau jelas ikhwah, tidak terlalu repot bagi kita untuk mengukur diri kita. Yang jelas, apa dan bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala diukur dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwanya. Berarti ada kemuliaan ketika ada takwa. Yang paling bertakwa ini yang paling mulia. Dan sifatnya orang yang bertakwa Allah tegaskan betul. Wad-darul akhirah, negeri akhirat, khairun, lebih baik. Lilladina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bertakwa? Kita bertakwa atau tidak? Kembali kepada ukuran ini. Akhirat lebih baik? Kita berpikir untuk akhirat? Kita beramal untuk akhirat? Lahir dan batin kita untuk akhirat? Atau kemana ya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan kata khairun yang menunjukkan luasnya jenjang-jenjang orang-orang yang bertakwa dalam bersikap ini. Khairun artinya yang paling baik. Negeri akhirat adalah perkara yang paling baik bagi orang yang bertakwa. Dari apa? Dari dunia. Dari semua perkara-perkara yang memalingkan dari negeri akhirat. Dari semua perkara yang memalingkan dari negeri akhirat. Lebih baik. Berarti ikhwah, kalimat lebih baik menunjukkan orang berjenjang-jenjang. Kalau kita matematikakan, mungkin ada orang yang alhamdulillah dengan ketakwaannya akhirat itu sudah 10 kali lipatnya dunia bagi dia. Ini kan lebih baik. Ada yang 100 kali lipatnya. Iya. Ada yang 1000 kali lipatnya. Yang jelas lebih baik. Kemampuan dia dalam menyatakan lebih baik ini ketika paling baik, yang paling baiknya adalah akhirat, lipatannya itu semakin luar biasa, makin lebih bertakwa. Paham? Ini lebih bertakwa. Afala ta'qilun, maka tidakkah kalian berakal? Di sinilah ikhwah hakikat akal itu. Ketika mengantar kepada jalan-jalan kemuliaan, ketika mengantar kita untuk semakin memantapkan langkah kita, harus terus maju dan maju, mempersiapkan dan terus mempersiapkan tempat kita yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi, negeri akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mengerikan ikhwah, sungguh betul-betul mengerikan. Orang-orang yang telah warisul kitab, mewarisi Alkitab, kitab Allah dia warisi, dia punya ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan petunjuk, dia pahami. Tapi ternyata memalingkan dia dari perkara yang merupakan maksud dari ilmu itu. Ilmunya tidak mampu menjadi penghalang bagi dia untuk terlepas dari ajakan-ajakan keduniaan yang memalingkan dari negeri akhirat. Lebih jauh kata beliau, mereka-mereka inilah, wahaula, mereka-mereka ini, kalau sudah seperti ini keadaannya, pasti akan melakukan bid'ah dalam agama bersamaan dengan rusaknya amalannya. Amalannya rusak dan dia akan melakukan bid'ah. Sehingga terkumpul padanya dua hal ini. Rusak agama, rusak amalan. Kefajiran dalam amalan dan bid'ah dalam agama. Karena sungguh kata beliau, ittiba'al hawa, mengikuti hawa, ini akan membuat pandangan hati itu buta. akan membuat mata hati kita itu tertutup sehingga tidak mampu membedakan mana sunnah dan mana bid'ah. Bahkan dia akan menjadikan pandangan hati itu berbalik sehingga bid'ah yang dia lihat sebagai sunnah, perkara sunnah, sunnah dia lihat sebagai perkara bid'ah. Inilah kata beliau, afatul ulama. Ini adalah cacatnya para ulama. Ini adalah lubang, iya, yang bisa menghancurkan para ulama. Kapan? Idza atharu dunya, jika dia lebih mendahulukan dunia, wattaba'ur riyasat wasyahawat, dan mengikuti kedudukan, jabatan, wasyahawat dan syahwat-syahwat. Perkara ini nampak ikhwah. Contoh di negeri kita untuk orang-orang yang punya ilmu, yang seperti ini, kalau mau dibukukan, bisa berjilid-jilid. Ini adalah kenyataan yang sangat menyedihkan. Sehingga kalau orang-orang yang berilmunya seperti ini, para ulama-nya seperti ini, gimana mungkin bisa diharapkan orang-orang yang dididik bisa baik atau bisa lebih baik, kecuali mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Al-ikhwah rahimakumullah, di sini Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita 4 jalan dari sekian banyak jalan, agar supaya kita bisa menganggap menjadikan negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ayatamassaku bil kitabi was sunnah, berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah. Ini sumber jalan seluruhnya. Apapun jalan keselamatan, dalam pembahasan apapun juga, kembalinya pada perkara ini. Jelas? Tidak akan bisa lepas, harus kembali ke sini. At-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah. Artinya, ada ajakan hawa, ada ajakan syahwat, ada ajakan ini, ada ajakan itu. Kalau kita kuat berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah, kapan kita tahu? Kalau kita kuat berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah, maka mudah kita mengetahui bahwa ini jalan kesesatan, ini adalah jalan bahaya. Kalau kita kuat berpegang di atasnya, ini target dalam menuntut ilmu. Bagaimana ilmu itu kokoh, bagaimana itu ilmu mantap, bagaimana ilmu itu merupakan keyakinan, keimanan, dan bukan hanya sekedar hafalan. Bagaimana ilmu itu betul-betul merupakan perkara yang terus teraplikasi dalam kehidupan keseharian kita. Ingat ikhwah, ilmu itu mempunyai kadar yang sangat luas yang tidak bisa diukur. Ilmu A, ketika kita amalkan, maka pengamalannya akan mempunyai kadar. Kadar itulah, itulah ukuran ilmu A itu dalam diri kita. Kapan pengamalannya semakin mantap, maka kadar ilmu A ini akan semakin hebat. tapi tetap namanya ilmu Allah. Paham? Kalau seperti itu ya masuk ke dalam golongan at-tamassuk sudah. Ini jalur at-tamassuk. Bil kitab was sunnah. Misalnya la ilaha illallah. Kita tahu ilmunya an-nafy wal itsbat. Menafikan semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk pembesaran, pengagungan, kecintaan, takut, harapan, ketawakalan, penyerahan ibadah, siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala harus kita ingkari, harus kita tolak. Bisa berupa dunia, bisa berupa pimpinan, bisa berupa para ulama, bisa berupa ahli ibadah, bisa berupa pepohonan, bisa berupa diri, bisa berupa hawa nafsu, bisa berupa wanita, bisa berupa ini, bisa berupa itu, bisa berupa syaitan. Dan yang semisalnya. Tolak. Dan tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kecintaan, harapan, takut, ketawakalan, permohonan, penghambaan, seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmunya. Ini yang saya isyaratkan dengan kalimat ilmu ah. Amalkan. Kadar ilmu itu disesuaikan dengan amalannya yang ada dalam diri kita. Tapi hakikat ilmu itu sendiri luasnya tidak bisa terjangkau. Tapi apa yang ada dalam diri kita disesuaikan dengan kadar pengamalan kita, kekuatan tertancapnya ilmu itu dalam diri. Gimana ilmu itu beradaptasi, berfungsi ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa. Paham? Ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa berhubungan dengan pribadi, keluarga, anak istri, tetangga, orang tua, kerabat, berhubungan dengan keduniaan, dengan agama, berhubungan dengan dakwah atau yang semisalnya, di situ kadar ilmu kita. Semakin mantap pengamalannya, kadar ilmu ini semakin luar biasa. Ingat, dalam tinjauan ukuran yang ada pada diri kita. Jelas ini. Adapun hakikat ilmu itu sendiri jamaah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mengukurnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita akan mengetahui keluar biasaannya ketika teramalkan dan memang kita punya mumarasah, kebiasaan menggunakan ilmu ini dalam amalan. Ilmu itu teramalkan, kita praktekkan, kita inikan. Sehingga punya betul-betul kita paham ilmu ini melahirkan ini, melahirkan ini. Ketika saya semakin permantap melahirkan ini, melahirkan ini. Ini namanya berilmu. Menuntut Quran dan Sunnah dengan sisi at-tamassuk. Ini jalan keluar. Hanya dengan ini ikhwah yang nantinya akan melahirkan nilai-nilai ad-darul akhirah. Ad-darul akhirah khairun minad dunya. Negeri akhirat itu akan lebih baik dari dunia ini. Jelas ya ikhwah? Baik. Jadi pegang teguh Quran dan Sunnah. Yang kedua, minta pertolongan dengan kesabaran dan solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Minta pertolongan kalian dengan kesabaran dan salat. Ilmu kita akan kemuliaan negeri akhirat. Ini akan terus digoncang. Ini akan terus dikaburkan. Ini akan terus dirusak dengan berbagai macam bentuk ajakan-ajakan dunia berupa wanita, kedudukan, syahwat, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perbengkelan, apapun kita, yang sebagai guru, yang sebagai dokter, yang sebagai mahasiswa, apapun kita, banyak ajakan ke situ. Tawaran-tawaran keduniaan ini Itu dimaksudkannya. Ya'khuduna arada hadad dunya hadal adana. Setelah diketahui, dia akan mengambil tawaran yang rendah itu, yang berakibat akhirat belakangan, yang berakibat dia akan berkata nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Jalan keluarnya, harus kita pahami dulu. Jalan keluarnya, as-sabr was-salat. Ini pemahaman kita sekarang. Sabar dan salat. Kenapa harus dengan sabar dan salat? Sebab tadi, ikhwah. Ajakan-ajakan itu membuat kita gelisah. Kita akan diseret, kita akan diajak, kita akan betul-betul gelisah kita. Jalannya adalah dengan kesabaran dan dengan sholat. Sebab hanya dengan dua ini kita akan tenang. Hanya dengan dua ini kita akan tenang. Hanya dengan dua ini kita akan tenang. Makanya, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Kapan kita mampu bersabar? Sabar dan sabar. Mampu memahami hakikat kesabaran. Luar biasanya kesabaran itu. Maka kita tidak akan terseret terhadap ajakan-ajakan. Di sisi lain, ajakan-ajakan syahwat itu melahirkan kegelapan. Paham? Melahirkan kegelapan. Semakin kita ikuti, akan semakin gelap. Semakin kita ikuti, akan semakin gelap. Semakin kita terseret, akan semakin gelap. Ketika semakin gelap, maka sisi kebenaran itu akan semakin sulit nampak. Kita perlu apa ketika ini? Kita perlu apa ketika ini? Kebenaran sulit terlihat, sebab gelap. Kita perlu penerang. Kita perlu cahaya. Dan cahaya dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah as-sabr was-salah. Nabi SAW sifati kesabaran. Nabi SAW sifati salat dengan nur. As-salatu nur. Salat itu nur, cahaya. Dan Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda tentang sabar, as-sabru dia. Sabar itu dia, cahaya. Perbedaannya, kalau nur dipergunakan untuk cahaya bulan dalam Al-Quran, kalau dia diperuntukkan untuk cahaya matahari. Nur, cahaya, terang kegelapan malam, tapi disertai dengan keindahan dan ketenangan. Demikian salat. Sholat seperti ini, ikhwah. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, kalau betul-betul sholat, maka akan melahirkan ketenangan, keindahan. Kemudian sabar, kesabaran ini lebih berat, tetapi kekuatan cahaya yang muncul darinya lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Walaupun tidak terkena matahari secara langsung, maka akan menerangi. Karena itu, ikhwah, kita perlu mengetahui apa dan bagaimana kesabaran dan sholat itu. Permantap ilmu tentang kesabaran, permantap ilmu tentang sholat ini. Sungguh dia betul-betul jalan yang sangat hebat dalam melakukan upaya memantapkan bahwa negeri akhirat lebih baik daripada dunia ini. Cara yang ketiga yang beliau tawarkan, sebutkan. Banyak berfikir. Banyak berfikir, ikhwah. Bukan sekali dalam berfikir. Jangan hanya di majelis ilmu saja baru, banyak berfikir. Sebenarnya antum harus lebih banyak berfikir ketika antum berada di lapangan kerja masing-masing. Di tempat-tempat yang banyak melalaikan kita. Dan harus diakui, banyak melalaikan. Kalau tidak mau diakui, berarti berat kondisinya. Penyakitnya orang ini berat. Berarti kebutaannya luar biasa ini butanya ini. Sudah jelas-jelas kadang terlambat sholatnya karena itu. Iya, sudah jelas-jelas terlalu banyak syariat dia tidak bisa nampakkan karena itu. Sudah jelas-jelas tidak bisa melakukan ini karena itu. Sudah jelas, tapi tetap tidak merasakan lalai. Ini ikhwan. Banyak-banyak berpikir tentang dunia ini, bahwa dia adalah perkara yang rendah, yang hina, bahwa dia adalah perkara yang tidak tetap, pasti sirna. Dunia jamaah, iya. Kalau kita mau lihat perumpamaannya, lihat sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim, iya. Yeah. Tentang berjalannya Rasulullah bersama para sahabatnya. Kemudian di tengah jalan rombongan ini berjumpa dengan seekor domba yang sudah menjadi bangkai, busuk dengan sebusuk-busuknya. Iya. Yeah. Gambarkan sendiri bagaimana bangkai itu. Ulatnya tidak bisa terhitung. Baunya, pemandangannya, ditambah lagi domba ini cacat, hilang telinganya satu. Apa yang ditawarkan oleh Nabi Sallam, apa yang diucapkan oleh Nabi Sallam ketika menjumpai perkara ini? Nabi Sallam mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin membeli domba ini dengan harga sekian? Kalau dibeli berarti keluarkan sesuatu. Orang-orangnya lagi sedikit. Domba mati, bangkai, cacat. Siapa yang ingin beli? Harganya sekian. Ini wallahu alam, Nabi datangkan dalam bentuk penawaran. Supaya lebih menanamkan betul-betul jijiknya kita terhadap perkara yang seperti itu. Tapi hakikat jijiknya, jangankan ditawarkan, diberi saja, siapa yang mau? Ayo, gratis. Atau langsung diambil, diajak untuk pergi melihat saja. Ayo, pergi melihat. Sekedar lewati, ayo. Siapa yang mau lewati? Tidak akan mau. Akan mempengaruhi kelezatan makan beberapa hari. Cicik jemaah. Maka apa jawaban sahabat Nabi SAW? Iya, karena Nabi SAW ini wallahu alam, Nabi yang bertanya. Ya demikian jawabannya para sahabat. Seandainya bukan Nabi SAW yang bertanya, tidak tahu. Iya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, hidup saja kami tidak akan beli. Sebab dombanya cacat. Hidup saja kami tidak akan beli. Berarti Nabi SAW sudah tahu para sahabat betul-betul bagaimana jijiknya ini. Terhadap binatang yang seperti ini. Maka disitulah Rasulullah bersabda, "Ladunya ahwanu indallahi min hadhihi fi anfusikum." Sungguh dunia lebih rendah, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rendahnya, hinanya binatang ini pada diri-diri kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim sahih, tidak diragukan kesahihannya. Demikianlah hakikat dunia. Ini yang lebih diutamakan dari akhirat. Betul-betul la yaqilun, tidak berakal orang-orang seperti ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat tadi, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal meninggalkan perkara yang tiada bandingannya, keutamaannya, kelezatannya, kemuliaannya, kehebatannya, kedahsyatannya, keluar biasaannya, kebaikan dari seluruh sisi yang tiada bandingannya, dalam rangka mengambil perkara yang rendah, hina dengan serendah-rendahnya. Mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Pekerjaan, uang, harta benda, wanita, keduniaan. Jangan sampai jamaah. Pembahasan kita tentang orang yang berilmu hancur karena itu. Apalagi yang tidak berilmu. Paham? Apalagi yang tidak berilmu. Mau kemana? Yang tahu saja ilmunya, kita bisa diseret, bisa dijerat, bisa dihancurkan ketika dia sudah mencintai dan lebih mendahulukannya. Apalagi yang tidak berilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak berpikir akan rendahnya dunia ini. Sebab itulah dunia. Kan itu ya ikhwah, akhirat. Apa yang kita miliki berupa keduniaan nanti bernilai kalau memang dimaksudkan untuk akhirat. Paham? Harta kalau untuk akhirat, kedudukan kalau untuk akhirat. Di situ baru bernilai. Kalau sekadar untuk dikumpul-kumpul saja, diperbanyak dan diperbanyak, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak-banyak itu telah membinasakan kalian, melalaikan kalian sampai kalian menziarahi kubur. Kalau mau mengumpul-kumpulkan untuk akhirat. Kalau dikumpul di dunia, itu dikumpul bukan untuk kita. Apa yang masih kita miliki, belum milik kita. Paham? Itu kaidahnya, itu rumusnya. Apa yang masih kita miliki, belum milik kita. Yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala baru milik kita. Itu pun harus dijaga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, banyak berpikir tentang akhirat. Akhirat jemaah semakin dekat. Dan akhirat disitulah kekekalan. Nabi SAW bersabda, "Bu'ittu ana wasa'aka hatain." Saya diutus dengan hari berbangkit seperti ini. Saya dengan hari berbangkit seperti ini jaraknya. Nabi memperlihatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Tidak ada antara jari. Tidak ada antara jari dengan dua jari ini. Tidak ada jari di antaranya. Dekatnya antara Rasulullah SAW dengan hari berbangkit itu. Dan tanda-tanda kiamat sudah semakin banyak, jemaah. Betul-betul mengherankan. Dunia yang semakin berakhir, tapi ternyata orang semakin mau kekal di dunia. Akhiratnya semakin dekat, ternyata manusia semakin lalai untuk perjumpaan ini. Betul-betul la ya'qilun, tidak berakal jamaah. Alikhwa wal akhawat rahimakumullah. Jadi ini perkara yang sangat mengerikan. Ketika orang yang berilmu memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, tuntunkan, tapi lebih mencintai dunia, lebih mencintai kedudukan, lebih mencintai jabatan, maka akan hancur, apalagi yang tidak berilmu. Alikhwah rahimakumullah. Terakhir, kami ikatkan akan sebuah hadis. Madibani jai'an ursila fi zaribat ghanam biafsada alaihima ala dinil mar'i min hirsihi 'ala al-mali wasyaraf. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua ekor serigala tahu serigala jamaah. Tidaklah dua ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar. Serigala tidak lapar saja, hati-hati. Kalau penggembala santai-santai saja, oh dia sudah makan. Serigalanya lagi duduk-duduk, tidak lagi mau makan. Sudah, lari sedikit matanya sudah hilang. Tidaklah ada ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar, yang dilepas masuk ke dalam kandang ternak. Kandang. Dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar dimasukkan ke dalam kandang ternak. Kerusakan apa yang akan berakibat pada ternak-ternak itu? Akan habis jamaah. Kehancuran. Akan dibantai. Akan dimakan betul. Oleh dua ekor serigala. Tidak dilepas saja. Ternak-ternaknya dilepas bebas. Tetapi diberikan kesempatan untuk mengambil. Walaupun sesaat kesempatan itu, dia akan surga. Apalagi kalau dilepas masuk ke dalam kandang yang keduanya dalam keadaan lapar lagi. Kerusakan yang sangat mengerikan yang akan berakibat kepada ternak-ternak itu. Kata Nabi SAW, kerusakan yang menimpa ternak-ternak ini dari dua ekor serigala ini yang keduanya dalam keadaan lapar belumlah seberapa. Ada yang lebih hebat dalam merusak, ada yang lebih mengerikan dalam mengakibatkan kerusakan terhadap agama seseorang. Apa itu? Inilah serigalanya agama. Yang akan merusak agama seseorang secara pasti, tidak akan bisa lepas. Sebagaimana dekor serigala itu tidak akan bisa melepas. Kata Nabi SAW, hirs, hirsil mar'i alal mali wasyaraf. Hirsnya seseorang, keinginan kuatnya seseorang terhadap harta dan kedudukan. Terhadap harta dan kedudukan. Ini sabda Nabi SAW dan hadisnya kuat. Kan itu ikhwah, siapapun yang hirsnya sudah terhadap harta, maka pasti akan rusak agamanya. Dan siapapun yang hirsnya sudah terhadap kedudukan, pangkat dan semisalnya, pasti akan rusak agamanya. Akan rusak agama. Karena itu, ittaqud dunya. Takutlah kalian terhadap dunia. Hati-hati kalian terhadap dunia. Dia betul-betul membinasakan. Dia betul-betul melalaikan. Dia betul-betul akan menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang bekerja jamaah. Tidak dilarang jadi pegawai. Tidak dilarang berusaha. Tidak dilarang cari makan, cari minum. Tidak dilarang punya mobil. Tidak dilarang punya ini. Tapi ingat, dunia itu rendah. Dunia itu rendah. Dunia itu rendah. Dan bersamaan dengan rendahnya, dia itu melalaikan. Dia itu melalaikan. Dia itu melalaikan. Dan bersamaan dengan perlayannya, dia itu membiasakan, merusak, menghancurkan kita di dunia, di dalam bahasa dan di akhirat. Karena itu takut dunia. Hati-hatilah terhadap dunia. Dari sini jelas jemaah, rusaknya paham sesat yang mengatakan seimbang antara dunia dan akhirat. Apa itu seimbang? Pandangan apa itu seimbang antara dunia dan akhirat? Dunia saja namanya dunia. Dunia itu ismu tafdil. Ismu tafdil kalau ayat tadi adana. Ini mudakkar namanya. Kalau dunia, mu'annat. Sama maknanya, yang paling rendah. yang paling hina. Dari namanya saja sudah membedakan. Mau diseimbangkan, mau disamakan keseimbangan syaitan ini. Tidak ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang ada adalah hebatnya akhirat yang meringkup kebaikan di dunia, alam barzah dan di akhirat. Yang ada adalah rendahnya dunia dan tidak akan baik kecuali setelah dimaksudkan untuk akhirat. Ini yang ada. Lihat jamaah, akhirat ini. Ketika amalan itu murni amalan akhirat, akan mendatangkan kebaikan. Iya. Dan ketika amalan itu amalan dunia, tapi dimaksudkan untuk akhirat, mendatangkan pula kebaikan. Coba lihat. Tapi kalau dunia, jangankan amalan dunia untuk semata-mata dapat dunia, amalan akhirat, sholat, puasa, zakat, haji, amalan-amalan besar dalam Islam, tapi dimaksudkan untuk dunia, maka akan menggugurkan amalan itu. Coba lihat dunia. Seingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa saja, kata Allah, siapa saja yang menginginkan dengan amalan-amalannya dunia beserta perhiasannya, dia menginginkan dengan amalan-amalannya itu dunia beserta perhiasannya, maka kata Allah, kami akan penuhkan, kami akan beri, kami akan cukupkan, dan mereka tidak akan dirugikan di dunia. Di dunia tidak akan dirugikan. Kalau memang dia sholat untuk itu, akan dipenuhkan, akan diberi, dan mereka tidak akan dirugikan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka-mereka inilah yang tidak akan mempunyai bahagian di akhirat kecuali hanya api neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Yang kedua, terhapus seluruh amalan-amalannya di dunia. Yang ketiga, wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang mereka lakukan sebelumnya, yang mereka amalkan sebelumnya, hanyalah merupakan kebatilan. Karena itu jamaah, akhirat harus di atas segalanya, harus lebih utama, harus lebih besar. Dengan inilah, ketika akhirat ini, keinginan untuk akhirat, lebih mengutamakan akhirat, bertemu dengan ilmu, maka dia merupakan kekuatan besar yang akan memperhebat langkah kita, memperkokoh langkah kita, mempermulia kedudukan kita dalam as-sirat al-mustaqim di dunia, jalan yang lurus di dunia, yang dengannya akan mantap pula, hebat pula, luar biasa pula keadaan kita dalam melintasi as-sirat al-mustaqim yang melintas di atas jahannam. Ini ikhwah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hanallahu yakum majma'in. Subhanakallahumma hamdika shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah wal-akhawat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fawaid Ibn Qayyim rahimakullahu ta'ala. Qala Ibn Qayyim rahimakullahu ta'ala, fahadihi afatul ulama' فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. Maka hal ini, maka inilah kata beliau, cacatnya orang-orang yang berilmu. Ketika mereka lebih mengutamakan dunia dan mengikuti kedudukan dan syahwatnya. Selanjutnya kata beliau, wa hadhihi al-ayatu fihim ila qawlihi watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, melanjutkan pemaparan ayat 169 dari surah Al-A'raf. يَتُ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُ الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى. Orang-orang yang mewarisi kitab, yang mana mereka itu mengambil penawaran yang sangat rendah ini. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Dalil mereka, kita akan diampuni. Tapi begitu dapat penawaran lain, masuk lagi, kita akan diampuni. Ini adalah kondisi ulama-ulama, orang-orang yang berilmu, yang lebih mendahulukan dunia, mengikuti kepemimpinannya, kedudukannya dan syahwatnya. Kata beliau, ayat-ayat ini adalah tentang mereka, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca, yaitu watlu alaihim, bacakan kepada mereka, naba'al ladzi atainahu ayatina, berita orang-orang yang kami telah berikan, sampaikan kepadanya ayat-ayat kami. Berarti ini tentang pemberitaan orang-orang yang telah sampai kepadanya ayat-ayat. Dia punya ilmu tentang ayat-ayat itu. Berarti mereka adalah orang-orang yang berilmu. Gimana beritanya selanjutnya? Setelah kami sampaikan, berikan ayat-ayat kami, fansalakha minha, maka dia pun terlepas darinya, dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan, selanjutnya syaitan mengikuti dia. Fakana minal ghawin, maka kemudian jadilah termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami inginkan, maka kami akan angkat dia dengan ayat-ayat itu. Hanya walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi dia justru semakin mengekalkan dirinya ke bumi, kepada perkara yang rendah. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Ulama yang seperti ini, famataluhu, perumpamaannya dia, kamatalil kalb, seperti perumpamaan anjing. In tahmil alaihi yalhad, wa in tatrukhu yalhad. Jika kamu arahkan dia kepadanya, yalhad. Iya, dia akan yalhad, mengeluarkan lidahnya seperti orang kelaparan terus, perlu betul. Kalau kamu biarkan dia, tetap seperti itu pula. Ini kondisi anjing. Lapar, kenyang, iya, susah, senang, seperti itu keadaannya. Ini ada jenis anjing yang seperti ini. Ini diperumpamakan seperti orang-orang apa? Orang-orang yang berilmu, iya, yang telah sampai kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluar darinya. Kata beliau, maka ini adalah perumpamaan orang yang berilmu, yang jahat, yang beramal menyelisihi ilmunya. Yang beramal menyelisihi ilmunya. Ilmu jamaah sangat luar biasa keutamaannya. Tetapi kalau sampai ilmu itu tidak mendatangkan manfaat bagi kita, justru menjadi hujjah atas kita, maka betul-betul mengerikan keadaannya. Beda kesesatan orang yang tidak tahu dengan orang yang telah tahu. Beda ketergelinciran orang-orang bodoh dengan orang-orang yang telah belajar. Wa ta'ammal ma tadammanathu hadhihi al-ayatu min dammih wa dhalika min wujuh. Maka perhatikanlah, telaah kandungan ayat ini, tentang bagaimana ayat ini mencelah ulama yang seperti ini. Titik celaannya bisa dilihat dari beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, annahu dalla ba'da al-ilm wa ikhtara al-kufra 'ala al-iman 'amdan la jahla. Yang pertama, dia sesat setelah datangnya ilmu, setelah tahu. Dia memilih kekafiran dibanding dengan keimanan secara sengaja, bukan karena tidak tahu. Dan ini celaan yang sangat. Thaniha, yang kedua, annahu faraqal imana مفارقة من لا يعود إليه أبدا فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. Hal yang kedua yang menunjukkan ngerinya kondisi orang yang seperti ini, bahwa dia menyelisihi iman seperti penyelisihan orang-orang yang tidak akan pernah kembali kepada iman selama-lamanya. Sebab dalam ayat dia disifati fansalakha minha, keluar, tergelincir, terlepas dari ayat-ayat itu secara jumlah menyeluruh. Sebagaimana ular insalakha dari kulitnya. Ya, yeah, ketika ular ganti kulit itu namanya insalakha. Kulitnya tidak akan masuk kembali dia. Sudah lepas penuh. Kulit bukan lagi dia. Dan dia tidak akan kembali ke kulit itu sebab telah mempunyai kulit yang lain. Ini fansalakha minha. Seandainya masih tersisa sedikit pun dari iman, maka tidak akan dikatakan yang salih minha. Iya. Kalau masih ada sedikit dari iman, maka tidak akan yang salih. Tidak akan keluar dengan lafaz yang salih. Iya, insalakha minha. Ngeri ikhwah. Ketergelincirannya orang-orang yang berilmu. Akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menimpa dia, tapi menyebabkan banyaknya orang lain yang ikut sesat. Thalithuha, yang ketiga, anna syaitana adraka wa lahiqa bihaitu dhafara bih waftarasa. ولهذا قال فأتبعه الشيطان ولم يقل تبعه فإن معنى أتبعه أدركه ولحقه وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. Yang ketiga, lihat kengerian lain yang menimpanya setelah itu, bahwa sungguh syaitan adrakah, menjumpai dia, mampu menyusul dia. Dalam arti syaitan sudah menguasai, menang sudah, dapat tawanan sudah. Kalau musuh lari kemudian berhasil dikejar, tidak akan bisa kemana-mana lagi, maka itu yang dimaksudkan dengan adrakahu wa lahiqahu dhafara bih waftarasa. Syaitan telah menang darinya, berhasil menguasai dia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'atba'ahu syaitan. Syaitan atba'ah. Tidak digunakan kalimat tabi'ah. Tabi'ahu mengikutinya, tapi pakai tambah hamzah sudah. Atba'ahu mengikutinya dengan pengikutan yang sangat disertai dengan penguasaan. Jadi sini tidak dikatakan tabi'ahu. Dan sungguh makna atba'ahu, maknanya adrakahu wa lahiqahu, berhasil menyusulnya, menguasainya. Dan kalimat ini ablagh, lebih ablagh, lebih mengena, lebih dalam dari kalimat tabi'ah secara lafaz dan secara makna. Secara lafaz gimana? Tabi'ah hanya 3 huruf. Ya. Yeah. Ta, ba dan ain. Kalau atba'ah 4 huruf tambahan hamzah sudah. Ya. Yeah. Tambahan hamzah. Atba'ah. Kalau secara makna, tambahan huruf menunjukkan tambahan makna. Iya. Sehingga pengikutannya lebih dalam. Dan ini adalah kondisi orang-orang yang berilmu yang sesat dengan ilmunya. Ingat ikhwah, orang yang berilmu yang sesat dengan ilmunya ini bukan hanya mereka-mereka yang kedudukannya sudah banyak sekali ilmunya. Mencakup semua orang yang telah sampai padanya ilmu, apakah dalam bidang ini atau dalam bidang itu, ada dalam bidang yang lainnya, telah sampai padanya ilmu dan dia tetap di atas perkara itu, apa tergelincir dari perkara itu, berakibat seperti ini. Syaitan akan berhasil menguasai dia, disesuaikan dengan kadar keluarnya dia dari ilmu. Rabi'uha, yang keempat, annahu ghawa ba'da rusht wal ghayyi ad-dalalu fil ilmi wal qasd wa huwa akhassu bi fasadil qasdi wal amal kama anna ad-dalala akhassu bi fasadil ilmi wal i'tiqad fa idha ufida ahaduhuma dakhala fihi al-akhar wa in iqtarana fal farq ma dhukir. Kata beliau, yang keempat, orang ini ghawa, Allah sifati dengan fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang mempunyai sifat al-ghawin. Sifat ghawa, al-ghay, sifat al-ghay, al-ghay. Al-ghay ini sesat. Kadang juga kita dengar ad-dalal, sesat. Kalau al-ghay itu sesat dalam ilmu dan dalam maksud. Iya. Mungkin beliau maksudkan di sini amalan. So, kalimat selanjutnya. Iya. Kesesatan ini lebih dikhususkan pada kerusakan maksud dan amalan. Sebagaimana ad-dalal lebih dikhususkan pada kerusakan ilmu dan keyakinan. Dua jenis kesesatan ini yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya al-maghdub, sesat, tapi dari sisi ilmu. Dalam arti apa? Ilmunya tidak teramalkan, rusak amalannya setelah datangnya ilmu, ilmunya menjadi hujjah bagi dia, rusak maksudnya setelah dia paham. Dan ini sifat-sifatnya orang-orang Yahudi. Ad-dallin ini juga sesat, tapi ad-dalal ini sesat dari sisi ilmu, Iya. Asalnya ilmunya memang rusak, tidak ada. Tapi semangat beramalnya ada. Jadi demikian ya, perbedaan antara al-ghay dengan ad-dalal. Maka jika salah satu dari keduanya dipisahkan, iya, artinya kalimat al-ghay disebutkan secara tersendiri, ad-dalal disebutkan secara tersendiri, maka mencakup keduanya. Iya. Maknanya mencakup keduanya, kesesatan dalam ilmu dan amalan, dalam maksud dan dalam keyakinan. Paham? Mencakup semuanya. Tetapi kalau iqtarana, digandengkan, seperti al-maghdubi alaihim waladdallin, ya, digandengkan, maka ketika digandengkan al-ghay khusus pada kesesatan, rusaknya maksud dan amalan, dan ad-dalal khusus pada kerusakan ilmu dan keyakinan. Dan ini termasuk perkara-perkara yang lingkup penggunaannya, kaidah yang lingkup penggunaannya luas. Tentang iman dan amalan soleh. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Iya. Kan digandengkan ini. Maka keimanan, apa yang merupakan perkara-perkara batin, keyakinan yang kokoh di dalam. Amalan yang nampak. Tapi ketika disendirikan, kata amalan soleh secara tersendiri, maka dia mencakup perkara yang dalam hati. Demikian pula iman ketika disendirikan, maka dia mencakup perkara di luar. Iya. Yeah. Jelas ini. Fakir, miskin. Ketika disebutkan secara bersendiri, fakir punya makna tersendiri, miskin punya makna tersendiri. Ketika disebutkan secara bergandengan punya makna tersendiri, berbeda. Tapi ketika disebutkan bersamaan, iya, maka fakir ya miskin juga, miskin ya fakir juga. Jelas ini? Iman Islam. Ya, dalam hadis ketika Jibril datang alaihissalam, Nabi Jibril bertanya, apa itu Islam? Nabi jawab, perkara-perkara yang nampak. Iya. Walaupun nampak secara umum, tetap dia punya kadar apa yang ada di dalam hati. Tapi keumumannya dalam perkara yang nampak. Antashhadu an la ilaha illallah, persaksian kan dinampakkan. Wa tuqimas shalah, salat. Tu'tiz zakah, zakat. Tasuma Ramadan, puasa, haji. Amalan yang nampak. Ketika ditanya tentang iman, disebutkan perkara hati. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Ini bergandengan pembahasannya. Tapi ketika disendirikan iman, maka dia mencakup seluruh kandungan Islam. Islam ketika disebutkan secara tersendiri mencakup seluruh agama, masuk di dalamnya iman itu. Kaidah dalam memahami perkara-perkara beberapa kata yang seperti ini, ini menyelamatkan seseorang dari banyak perkara-perkara bid'ah dalam penggunaan, dalam memahami lafaz-lafaz itu. Baik. Dan di sini fakana minal ghawin. Dia termasuk orang-orang yang al-ghawin. Asal kekhususannya dia, rusaknya ilmunya. Iya. Rusaknya ilmunya, rusaknya maksudnya. Menyebabkan rusaknya amalannya. tapi mencakup segala ketersesatan. Apalagi di sini didatangkan dalam bentuk sifat al-ghawin, sifat sudah. Ini ikhwah kondisi orang-orang yang berilmu yang telah insalakha minha dan syaitan telah berhasil menyusulnya, menguasainya. Khamisuha annahu subhanahu lam yasha ayyarfa'ahu bil ilm fakana sabab halaki liannahu lam yurfa'a bih fasara wabalan alayhi walau lam yakun alima lakana khairan lahu wa akhaffa li'adabi. Sisi yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan terangkatnya dia dengan ilmu. Walau syi'na la rafa'nahu biha, sekedar perandaian yang menunjukkan tidak. Iya, kalau kami ingin kami akan angkat, tapi tidak. Maka tidak terangkat. Allah tidak inginkan dia diangkat dengan ilmu, dimuliakan dengan ilmu. Sehingga jadilah perkara itu menjadi sebab binasanya dia, karena tidak diangkat dia dengan ilmu. Jadilah perkara yang betul-betul mencelakakan dia, yang kalau seandainya dia tidak berilmu, maka itu lebih baik bagi dia dan lebih ringan azabnya. Lebih baik jika dibandingkan dengan apa? Sesatnya tanpa ilmu. Walaupun keseluruhannya tidak baik, keseluruhannya neraka. Dan semua perkara itu Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan kita untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dilepaskan dari perkara-perkara itu. Dalam surat Al-Fatihah Allah wajibkan kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala, dan bukan pula jalannya ad-dallin. Al-ikhwah rahimakumullah, dari sini nampak bahwa terangkatnya seseorang dengan ilmu, mulianya seseorang dengan ilmu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Walladhina utul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat. Ini menambah ilmu antum terhadap ayat ini. Kenapa? Lihat, perhatikan. Ayat ini menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu. Sementara di sini Allah subhanahu wa ta'ala rendahkan orang yang juga diberi ilmu. Allah tidak mau angkat. Berarti apa? Orang-orang yang diberi ilmu yang terangkat, yang sifatnya lepas dari orang-orang yang direndahkan itu dengan ilmunya. Jadi tidak semua orang yang punya ilmu itu diangkat. Orang yang diberi ilmu itu diangkat. Tapi terangkatnya seseorang pasti melewati jalur ilmu. Hanya ada orang yang direndahkan dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau mengangkatnya dengan ilmu itu. Padahal ilmu adalah sebab terangkatnya. Kenapa Allah tidak angkat? Dengan sebab yang kembali kepada dia. Insalakha minha. Jadi teman-teman syaitan, dia lebih memilih kesesatan daripada kebenaran. Dia lebih memilih dari apa yang telah diketahui dari hawa nafsunya, kedudukannya. Wasadisuha, yang keenam, annahu subhanahu akhbara an khissati himmati wa annahu ikhtara al-asfala al-adna ala al-ashrafil a'la. Yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan an khissati himmah, an khissati himmah, akan khissah, rendahnya, kerdilnya, himmahnya. Himmah, tekad, keinginan. Orang-orang ini, yang seperti ini sifatnya, adalah orang-orang yang sangat rendah himmahnya. Tekadnya, keinginannya rendah. Karena itu, lihat, dia memilih al-asfal al-adna, yang paling bawah, yang paling rendah, al-ashraf al-a'la, terhadap sesuatu yang termulia dan tertinggi. Walakinnahu akhlada ilal ar. Ini. Walakinnahu akhlada ilal ar. Kalau kami ingin, kami akan angkat. Hanya saja dia menginginkan kekal memilih terus di bawah, rendah. Ini setelah dia tahu bahwa ada yang mulia, ada yang luar biasa, ada yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang sangat rendah, dan ternyata dia memilih yang rendah. Ini menunjukkan jeleknya, tercelanya orang-orang yang seperti ini. Alihwah rahimahumullah. Himmatun aliyah, tekad yang sangat tinggi. Iya. Ini perlu dimiliki oleh setiap manusia, setiap muslim, kalau ingin mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan seseorang ditentukan dengan kekuatan tekadnya. Amalan seseorang ditentukan dengan kekuatan tekadnya. Baik tidaknya amalan ditentukan hebat tidaknya tekadnya. Tapi kalau tekad itu rendah, keinginan itu rendah, maka rendah pula amalannya. Dan ini adalah kaidah pasti yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah, semua orang ya'malu, akan beramal, ala syakilatihi, disesuaikan dengan syakilahnya, apa yang bersesuaian dengan dia. Kalau memang dianya rendah, amalannya rendah. Kalau memang tabiatnya tabiat-tabiat besar, amalannya amalan-amalan besar, amalannya amalan-amalan hebat. Jelas ini? فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Lihat kaidah yang menentukan keberhasilan seseorang. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, jika al-amr ini urusan telah azam, kokoh, mantap betul, فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ, seandainya mereka jujur kepada Allah, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, pasti merupakan kebaikan. Lihat, kapan dia pasti merupakan kebaikan? Ketika tekadnya mantap, apa yang diinginkan yang merupakan perkara-perkara hebat, luar biasa, memang sudah kokoh, mantap, hebat, yang melahirkan kekuatan perwujudan dari apa yang diinginkan secara hebat pula, maka ini adalah kunci. Fakana khairan lahum, pasti kebaikan bagi dia. Jika antum ingin sesuatu, melakukan perkara-perkara yang baik, yang hebat, permantap himmah itu, perhebat himmah itu, arahkan dia, posisikan dia, kondisikan dia, perkokoh dia di atas perkara-perkara yang mulia. Kemudian bersabar di atasnya, maka ini pasti merupakan kebaikan. Karena dia memilih yang rendah, maka pantas ditempatkan kepada perkara-perkara yang rendah. Baik, dari sini dapat kita pahami keadilan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya tidak ada lagi yang bertanya. Di sini kan Allah yang rendahkan, kenapa Allah tidak muliakan saja? Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah mengangkat, merendahkan, Allah memuliakan, Allah menghinakan. Ini tidak lepas dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menginginkan kerendahan dan kehinaan, setelah Allah ajak, Allah jelaskan, Allah beritahu, Allah paparkan dan dia tahu, kemudian masih memilih kerendahan. Keadilan Allah kalau dia direndahkan. Adil kan? Adil. Kalau ada yang Allah Subhanahu wa taala berilmu, beri ini, beri ini, maka itu keutamaan Allah. Keadilan Allah dan keutamaan Allah seluruhnya kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, apapun yang Allah tetapkan pada makhluk, seluruhnya baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam semua keadaan Allah Subhanahu wa taala dipuji, dibesarkan dan dimuliakan. Dalam semua keadaan yang menimpa kita, yang merupakan ketentuan pasti dari Allah Subhanahu wa taala, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan kepada diri kita yang pasti merupakan tempat kedzaliman dan kebodohan. Sabi'uha, yang ke-7. Annahtiyarahu lil adna lam yakun an khatirin an khatiru wa hadithi nafs لكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به قال مالك بن نويرة بأبناء حي من قبائل مالك وعمر ابن يربوع أقاموا فأخلدوا وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. Yang ketujuh, bahwa sungguh pilihan dia terhadap al-adna, perkara yang sangat rendah ini, bukan pilihan karena semata-mata sekedar lintasan saja atau sekedar bisikan-bisikan hati kemudian ya langsung, tidak. Tetapi pilihan itu kana an ikhladin ilal ard wa mailin bikulliyatihi ila ma huna. Dia memilih itu karena memang dia mengekal kokoh di bumi. Kecenderungannya memang kepada perkara-perkara yang ada pada bumi itu. Apakah berupa wanitanya, berupa kedudukannya, berupa kebun-kebunnya, berupa kepegawaiannya, berupa dokternya, ininya, semuanya. Memang dia mengekalnya di situ. Kecenderungannya ke situ penuh. Asal ikhlad, akhlada ikhlad. Iya, ikhlad itu al-luzum ala dawam. Al-luzum kokoh secara terus-menerus. Kokoh secara terus-menerus. Seolah-olah dikatakan lazimal maila ilal ard. Iya. Dia melazimi terus-menerus cenderung ke bumi. Dari sinilah sampai ada kalimat akhlada fulanun bil makan idza lazimal iqamata bih. Si anu akhlada di tempat itu kalau dia memang telah menetap terus di tempat itu. Ya. Yeah. Enggak berpindah-pindah lagi. Sebelumnya masih ngontrak di sini, masih di sini, masih di sini. Ah, sudah menetap, enggak mau lagi pindah di tempat itu, harus, enggak boleh tidak. Dia sudah pilih itu. Maka ini kita katakan fulan akhlada bil makan. Si anu sudah akhlada, sudah ikhlas di tempat itu. Ini kondisi orang ini. Akhlada ilal ard. Kokoh secara terus-menerus di tempat itu, ke bumi. Bumi yang dimaksudkan di sini dunia. Iya. Yeah. Perkara yang rendah. Beliau kuatkan lagi makna ikhlas ini dengan perkataan Malik ibni Nuwairah. Bi abna'i hayyin min qabaili Malikin. Iya. Yeah. Dengan anak-anak turunan-turunan dari kabilah-kabilah Malik wa Amrin ibni Yarbu' dan Amr bin Yarbu' aqamu, mereka menetap, fa akhladu, kemudian mengekal. Coba lihat aqamu, kabilah-kabilah ini aqamu, tinggal, kemudian fa akhladu, menetap sudah. Jadi makna ikhlad bukan sekedar tinggal di tempat itu, memang terus di situ. Baik. Dan beliau inginkan di sini dunia. Beliau jelaskan wa abbara ammailihi ila dunya bi ikhladihi ila al-ard. Allah Subhanahu wa taala ungkap kecenderungan dia terhadap dunia ini dengan kalimat ikhlas, mengekalnya dia akhlada ilal ard, kekalnya dia di bumi. Iya, dunia tapi ditakbir dengan kalimat bumi karena dunia adalah bumi itu. Dunia itu bumi. Apa yang ada padanya, apa yang dikeluarkan darinya berupa perhiasan, berupa kesenangan. Indah pilih. Baik. Dari sini bisa kita lihat lebih jauh. Sifat-sifat ikhlas itu dia kekal di situ terhadap keduniaan, memang ridaunya di situ. Kesenangannya, kecintaannya bukan secara tabiat sudah. Iya. Mengekal di situ sudah. Sehingga apa yang akan ditentukan oleh dia ditentukan oleh perkara-perkara itu. Kalau dia dapat dunia, ridha. Kalau tidak, marah. Berarti ridha dan marahnya karena dunia. Dan ini adalah sifatnya hambanya dunia. Ta'isa abdu dinar. Celaka hambanya dinar. Abdu dinar, kata Nabi. Hambanya dinar. Dinar mata uang emas. Ini Tuhannya dia. Wa abdu dirham. Hambanya dirham. Mata uang perak. Wa abdul khamisah. Wa abdul khamilah. Sejenis-jenis kain permadani. Celaka seluruhnya. Kemudian Nabi doakan celaka dan dia tidak akan bisa lepas dari kecelakaan itu. Seperti orang yang terjatuh, yang terkena, terjatuh, tersungkur, terbanting, mukanya yang duluan masuk, terkena duri lagi, yang durinya tidak akan bisa lepas. Nabi SAW sifati kondisinya dia. In u'tiya radiya, wa illam yu'ta lam yarda. Jika dia diberi, ridha. Jika tidak, maka tidak ridha. Berarti ridah dan bencinya karena dunia. Jadi hamba dunia. Itu ukuran. Alikhwah rahimakumullah. Jadi betul-betul mengerikan kondisi orang-orang yang seperti ini. Iya. Yang telah memilih kerendahan, kehinaan. Wa thaminuha, yang kedelapan, annahu raghiba an huda wattaba'a hawa faj'ala hawahu imaman lah yaqtadi bihi wa yattabi'uhu. Yang kedelapan, dia sudah membenci petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ingat yang telah dia ketahui, iya kan, ini saya tambahkan, yang telah dia ketahui. Wattaba'a hawa, dan dia lebih memilih hawanya, kesenangannya, kecenderungannya, apa yang dia inginkan, sehingga jadilah hawanya imamnya dia, yang menuntun dia. Yaqtadi bihi, iya, yaqtadi bihi, dia berpetunjuk terhadapnya. Wa yattabi'uhu, dan mengikuti hanya kepadanya. Mengikutan hawa nafsu sampai kepada jenjang ini, hawa nafsu sudah jadi Tuhan. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawanya, ilahnya dia, Tuhannya dia sebagai hawanya, apa hawanya dia sebagai Tuhannya. Iya. Afara'aita man ittakhadha ilaha hawa, tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya berupa hawanya dia. Jadi ada orang-orang yang mempertahankan hawanya. Dan di sini akhirnya dia. Ini perkara betul-betul tercelah. Surah 8. Masih ada 2. Hanya sebelumnya ikhwah, ingat pemaparan sifat-sifat tercela orang ini. Kita maksudkan bukan hanya sekedar kita ketahui, tapi agar supaya kita terhindar darinya. Iya. Agar supaya kita terhindar darinya. Jadi ada orang yang mengumpulkan di dalam dirinya berbagai sifat-sifat kejahatan yang sangat ngeri. Itu berbagai macam bentuk sifat. Walaupun satu dari sifat itu sudah merupakan kengerian. Jelas? Di sini juga dapat kita pahami bahwa kadang beberapa sifat kejahatan itu saling mengharuskan. Bahkan banyak saling mengharuskan. Saling mengharuskan. Karena itulah mudah bagi kita untuk memahami, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tak kala mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan hatinya. Coba lihat. Ini metode menyusun. Tak kala mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala palingkan. Kapan Allah palingkan? Tak kala mereka berpaling. Disusul. Jadi hati-hati, satu kesesatan menyusul yang lainnya. Tasyi'uha, yang keenam, kesembilan, annahu syabbahahu bil kalb alladhi huwa akhassul haywanati himmah wa asqatuha nafsa wa abkhaluha wa ashadduha kalaba wa lihada summiya kalba. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala serupakan dia dengan anjing. yang mana anjing adalah hewan yang paling rendah, paling rendah himmahnya, keinginannya. Hewan yang paling jatuh kedudukannya. Hewan yang paling kikir, paling sangat kelabaannya, kerakusannya. Makanya dikatakan kalb. Ini. Walaupun hewan itu, anjing itu berteman, tapi kalau sudah dapat satu sudah. Kan terjadi perkelahian. Allah serupakan dia dengan anjing yang seperti ini. Hewan yang seperti ini. Lihat penyerupaan ini, ikhwah. Mau dikatakan apa ini? Mau dikatakan Allah terlalu keras? Allah tidak bijaksana ini. Allah tidak hikmah ini. Sebagaimana ucapan sebahagian orang, ucapan-ucapan sebagian orang yang tidak mampu menerima keterangan jelas, tegas dari kebenaran yang nyata akan kesalahan yang terjadi pada seseorang atau pada sebuah kelompok. Allah Subhanahu wa taala mengatakan famataluhu, maka perumpamaannya dia kamatalil kalbi, seperti perumpamaan hewan anjing. Lihat kalimat lain dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu seperti hewan ternak. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina dari hewan ternak. Kalimat-kalimat para ulama yang terdahulu pun demikian. Lihat Nabi SAW mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ini sungguh pembuat fitnah ya Mu'ad? Fattan, kalimatnya menunjukkan kerasnya fitnahnya. Apakah kamu betul-betul pembuat fitnah wahai Mu'ad? Padahal Mu'ad sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, tapi tetap keluar kalimat ini untuk Mu'ad. Sehubungan dengan solatnya Mu'ad yang terlalu panjang. Dia solat bersama Nabi SAW, kemudian kembali ke kampungnya, dia mengimami solat. Solatnya panjang sekali. Solat Isya. Ada orang yang ada keperluannya, ada ininya, tinggalkan tempat itu. Dia keluar, solat sendiri, kemudian pergi. Mu'ad radhiyallahu anhu menganggapnya ini orang-orang munafik. Setelah perkara ini sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, banyak juga para ulama menggelari ahli bid'ah seperti apa? Adallu min himari ahli, mereka lebih sesat dari himarnya, himar ternaknya dia. Iya. Himar ternaknya dia. Ini adalah kalimat-kalimat yang memberikan masukan yang menghancurkan perkara-perkara yang ada di dalam hati kalau memang orang mau menerima kebenaran, mau menghindar dari perkara itu. Kalau ada orang yang berpenyakit dan betul-betul ingin selamat dari penyakit itu, dapat kalimat-kalimat seperti ini, itu mudah hilang penyakitnya. Mudah hilang penyakit. Memang dia ingin selamat, dia tahu dirinya berpenyakit, dapat kalimat hantaman seperti itu, segera tinggalkan. Dia tahu betul ngeri. Tapi kalau orang berpenyakit dengan penyakit yang sangat tetapi tidak merasa berpenyakit, orang yang lain yang mengetahui penyakitnya menjelaskannya, berat betul diterima perkara itu. Ini berat betul diterima perkara-perkara itu. Jadi ketahui ikhwah, perkara-perkara yang seperti ini yang dengannya mudah bagi kita untuk melihat kalimat-kalimat para ulama ahlul jarh wa ta'dil, para ulama yang memang ahli dalam mengkritik, melihat siapa yang tercela, siapa yang bisa dipuji. Ashiruha, yang kedelapan, kesepuluh, annahu syabbaha lahata ala dunya wa adama sabrihi anha wa jaza'ahu lifaqdiha wa hirsahu ala tahsiliha kalahdil kalb fi halatai tarkihi walhamdi alaihi bittard wa hakada hada in taraka fahuwa lahtanu ala dunya wa in wa'idha wa zujira fahuwa kadalik fallahdu لا يفارقه في كل حال كلهج الكلب. قال ابن قتيبة كل شيء يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الري وحال العطش. فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال كالكلب إن تركته لهت وإن تركته على حاله لهت. فهذا التمثيل لم يقع بكل كلب وإنما وقع بالكلب اللاهت وذلك أخس ما يكون وأشنعه. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyerupakan dia dengan anjing, Allah serupakan lahatnya dia terhadap dunia, tidak sabarnya dia terhadap tawaran dunia, betul-betul gelisahnya dia ketika kehilangan dunia itu, dan hirsnya dia, tuntutannya, keinginan kuatnya terhadap dunia dalam mencari dunia, Allah serupakan semuanya dia ini sama dengan lahil kalb, lahnya kalb, anjing, ketamakannya anjing dalam dua kondisi, ketika dibiarkan atau ketika diarahkan. Maka demikian pula ini, jika kamu biarkan, dialah tanu ala dunia. Kalau kamu biarkan, kamu tidak nasihati, dibiarkan, maka dia akan betul-betul memakan dunia itu. Terus seperti itu. Wa in wa'idha wa zujira. Dan jika dinasihati, ditekan, diberi peringatan, tetap seperti itu. Tidak ada perubahan. Maka seperti pula, iya, fahuwa kadzalik. Maka ini seperti ini, seperti anjing. Jadi al-lahd, iya, la yufariquhu fi kulli hal kalahtil kalb. Al-lahd ini tidak memisahkan dia, tidak lepas dari dia dalam semua keadaan, seperti lahdil kalb, iya, lahdnya anjing itu. Jadi ada orang-orang yang seperti ini. Dan ini perumpamaan dalam Al-Quran, bukan perumpamaan tanpa kenyataan. Apalagi ternyata yang diperumpamakan dengan ini adalah alladzi atainahu ayatina, orang-orang yang kami telah beri kepadanya ayat-ayat kami. Telah kami beri kepadanya ayat-ayat kami. Jadi dia berilmu, dia paham, dia mengerti, dia mengetahui. Tapi tetap memilih perkara-perkara itu. Jadi perhatikan kondisi kita, ikhwah. Sebagai apapun kita. Kondisi kita, sebagai kita orang-orang yang belajar. Kita paling terancam terhadap perkara-perkara ini. Kita adalah orang-orang yang belajar. Orang-orang yang tahu. Ini ikhwah. Kalau antum mau melihat kenyataan yang sangat jelas, lihat orang-orang yang antum anggap keilmuannya, keberagamaannya, kemudian terjerumus ke dalam perpolitikan. Sebelumnya antum lihat luar biasa ininya, luar biasa ini, oi. Sudah masuk ke dalam perpolitikan, maka penampilan yang ada itu hakikatnya sudah berubah. Banyak sifat-sifatnya disebutkan di sini sudah mulai nampak sedikit banyak. Berkata Ibnu Qutaibah, segala sesuatu yalhad, segala sesuatu yang yalhad, itu yalhadnya dia, iya, hanya dalam kondisi capek atau kehausan. Kondisi lemah, perlu, atau kehausan. Kecuali anjing. Maka dia yalhad. Iya. Dalam kondisi capek. Iya. Dan dalam kondisi tenang. Dalam kondisi telah lepas dahaga. Dan dalam kondisi kehausan. Tetap yalhad. Iya. Tetap kondisinya seperti orang yang, iya, seperti lihat binatang yang betul-betul perlu sekali bantuan. Iya, lidahnya keluar, menetes air liurnya. Padahal sudah makan itu. Sudah berhasil ambil ayamnya orang misalnya. Tapi tetap dilihat seperti itu kondisinya. Haus dan haus seperti itu. Ngeri jemaah kalau orang tersesat setelah ilmu. Malu anda ada sudah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan perumpamaan untuk orang kafir ini, jika kamu nasihati dia, dia tetap sesat. Jika kamu nasihati dia, dia tetap sesat. Kamu tinggalkan dia, dia tetap sesat. Seperti anjing. Jika kamu biarkan, lahita, iya, Jika kamu usir, lahitah. Jika kamu biarkan, lahitah. Kamu biarkan dia makan, tetap begitu. Kamu usir dia, apalagi? Kalau sudah seperti ini, apa? Apa yang diharapkan sudah? Kalau seperti ini betul-betul kena sudah. Dan yang bisa menyelamatkan sudah. Orang-orang yang terkena istidraj, tidak bisa selamat. Diberi hidayah apapun tidak akan bisa keluar. Siapapun bacakan ayat-ayat tidak akan bisa. Dan kondisi seperti ini sangat mengerikan. Ini ada. Bukan perkara yang sedikit. Bukan sedikit orang yang terkena perkara ini. Sedikit banyaknya betul-betul sangat mengerikan perkara ini. Ini cacat setelah ilmu. Tapi ingat, tidak berilmu kesesatan pula. Tidak berilmu kesesatan pula. Berilmu tapi kondisinya seperti ini lebih menyesatkan, lebih mengerikan. Tidak ada jalan kecuali hanya berilmu dan beramal. Beramal didasari oleh ilmu, ilmu yang melahirkan amalan. Wa hadha tamthil lam yaqa bi kulli kalb. Perumpamaan ini tidak terjadi pada semua anjing. Ini khusus anjing al-lahid. Anjing yang lahid. Dan dia adalah anjing yang paling rendah, yang paling menjijikkan. Fahada halul alimil mu'athirid dunya alal akhirah. Inilah kata beliau, keadaan orang yang berilmu yang lebih mengutamakan dunia dari negeri akhirat. Lebih mengutamakan dunia dari negeri akhirat. Lebih mengutamakan wanita. Lebih mengutamakan kedudukan. Lebih mengutamakan mobilnya. Lebih mengutamakan motornya. Lebih mengutamakan sawahnya. Lebih mengutamakan gajinya. Lebih mengutamakan perdagangannya. Bukunya. Madunya. Parfumnya. Gamisnya, air tahunya, rotinya, ingat sekali lagi, orang yang berilmu yang lebih mengutamakan dunia dari akhirat ini bukan orang yang berilmu yang nanti ulama, nanti syekh besar, bukan. Yang berilmu, berapa kadar ilmu yang dia keluar darinya, maka itu tidak akan lepas dari kadar kecintaan, ketergantungan, lahasnya dia terhadap dunia. Ini ikhwah, antum lihat kenyataan antum sesama ikhwah. Kalau semakin banyak urusan dunianya itu, semakin tidak hadir ta'lim itu. Iya tidak? Kalau semakin tidak hadir ta'lim kemana? Muncul istilah futur, dimakan serigala. Sudah merokok, sudah. Sebab temannya bukan lagi teman yang pertama. Majelisnya bukan lagi majelisnya yang pertama. Sehingga kesenangannya pun bukan kesenangan yang pertama. Luar biasa ilmu ikhwah. Betul-betul kebaikan-kebaikan. Dari sinilah harus kita semakin mantap. Tiada kemuliaannya lebih luar biasa. Tiada kemuliaannya lebih hebat, yang lebih luar biasa, yang lebih bernilai, yang mengalahkan kemuliaan Quran, cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui rasulnya. Jadikan dia sebagai perkara yang paling berharga dalam kehidupan kita. Untuk diri kita, untuk anak istri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk masyarakat kita. Itu yang paling berharga. Caranya dengan memanfaatkan jasad kita dan dengan memanfaatkan harta kita dalam rangka terwujudnya perkara yang paling kita anggap sebagai perkara yang paling mulia itu. Wa ammal 'abidul jahil fa'afatuhu min i'radihi 'anil 'ilmi wa ahkamihi wa ghalabati khayalihi wa dawqihi wa wajdihi wa ma tahwahu nafsu. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه وذاك بغيه يدعو إلى الفجور وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثل النوع الآخر بقولي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وقصته معروف فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل فأوقعه الشيطان بجهل وكفره بجهل فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري وذاك إمام كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة وقد جعل الله رضا العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبره والعمل بها سبب شقائه وهلاكه ولا يجتمع هذان عن الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات الله إلا في قلب لا يؤمن بالميعاد ولا يرجو لقاء رب العباد وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالميعاد لما رضي الدنيا ولا اطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله عن آياته الله kata beliau adapun ahli ibadah yang bodoh ini lain lagi kebalikannya. Sudah lewat dua pertemuan pertama dan kedua. Orang yang berilmu yang lebih mengutamakan dunia. Nah, sekarang adapun ahli ibadah yang bodoh maka cacatnya dari i'aradnya dia, berpalingnya dia dari ilmu. Menjauhnya dia dari hukum-hukum ilmu itu. Wa ghalabati khayalihi wa dawqihi wa wajdihi. Ini juga. Dan ini lebih tidak dipahami. Tapi ini sangat menentukan bagi kita untuk memahami secepatnya perkara ini. Orang-orang yang seperti ini. Jadi saya ulang ya. Cacatnya dia berpaling dari ilmu. Dari hukum-hukum ilmu itu. Dan ghalabah, dia dikuasai, ada penguasaan khayali, khayalan dia. Dauqih wa wajdi, dauqih perasaan nikmat wa enak, perasaan enak dia rasa. Dia melakukan bid'ah itu enak dia rasa, dia lakukan itu enak dia rasa. Ini mendominasi dia. Wajdi, dan apa yang dirasakan dalam dirinya yang sebelumnya tidak ada. Hati-hati yang seperti ini bukan ukuran. Wama tahwahu nafs, dan dia didominasi oleh apa yang merupakan hawa tuntutan jiwanya. Saya ingin tenang, saya ingin ini, saya ingin merasakan ini dan semisal itu. Karena itu berkata Sufyan ibnu Uyainah dan yang lainnya. Lihat jamaah, dua kelompok sesat ini para ulama masya Allah luar biasa telah betul-betul memahami. Berkata Sufyan ibnu Uyainah dan yang lainnya, ihdaru, hati-hati kalian, waspada kalian terhadap fitnahnya, orang yang berilmu yang fajir. Ini yang mendahulukan dunia. Dan terhadap fitnahnya ahli ibadah yang bodoh. Karena sungguh fitnah dua orang ini adalah fitnah yang menimpa semua orang yang terfitnah. Sampai beliau batasi di situ saja. Siapapun orang yang terfitnah keluar dari kebenaran tidak lepas dari dua orang ini. Tidak lepas dari dua orang ini. Yang ini dengan kebodohannya menghalangi orang dari ilmu dan keharusan ilmu. Dan yang itu dengan ketersesatannya bighayyihi, ghayy, mengajak seseorang kepada fujur, kepada dunia. Lihat orang-orang bodoh main perasaan, tidak mau kembali kepada ilmu, apa dan bagaimana Nabi SAW, bagaimana ketentuan. Contoh yang paling nampak, lihat orang-orang dikir jamaah itu yang pemimpinnya banyak-banyak penyanyi saja. Penyanyi subhanallah walhamdulillah, ya begitu terus. Itu bukan ilmu yang main, tapi ada wajib, ada perasaan. Ini yang mendominasi. Kapan dia tidak rasakan yang seperti itu, maka berarti bukan kebenaran. Jadi itu. Ini abid yang bodoh. Tapi bukan ilmu. Lihat sisi lain, profesor, doktor ini dalam bidang ini, dalam penelitian luar biasa. Kaidah-kaidahnya itu, orang tidak bisa bicara. Ayat ini begini, ayat ini begini, begini. Keluar kaidah-kaidah. Terus kemana arahnya? Kamu harus pilih saya. Partai. Itu banyak orang-orang berilmu di situ. Iya. Banyak LC, laki-laki lucu. Banyak yang seperti itu. Kadang master, kadang ini. Kenapa lagi mengutamakan dunia? Akhirnya, boleh. Oh, itu boleh. Oh, boleh. Menurut tinjauan maslahah dan mafsadah, boleh. Tidak apa-apa kita begitu. Memang ada hadisnya melarang. Tetapi, tinjauan begini, boleh. Lihat, dengan ilmunya, lebih mendahulukan dunia. Sebab kalau dia katakan tidak boleh, tidak dipilih, tidak laris, tidak ini, tidak itu, dunia diperhadapkan dia. Oh, kalau riba sedikit tidak apa-apa. Sebab begini, begini, begini. Sebab begini, begini, begini. Dalam menjelaskan sebab itu, bingung kita. Oh iya, yang hasil, yang akhirnya ya harus diakui, memang harus begitu sajalah. Wah iya ya, benar. Wah iya, luar biasa. Masyarakat, iya, pengikut. Semua yang terfitnah tidak lepas dari ini. Yang terfitnah tidak lepas dari ini. Kesesatan dua ini. Karena itulah, dalam surat Al-Fatihah, yang dikeluarkan dari jalan As-Sirat Al-Maghdub, As-Sirat Al-Mustaqim itu, yang kita minta, supaya tidak masuk ke dalam dua kelompok yang merupakan lawan dari jalannya lurus, itu dua saja ini. Ghairil maghdubi alaihim, ini dia, alim yang jahat. Wala, dan bukan pula ad-dallin, abid yang bodoh, ini masuk di sini. Sebab al-maghdub kata Nabi adalah orang-orang Yahudi. Ad-dallin adalah orang-orang Nasara. Sifat utama Yahudi ilmunya, tetapi amalannya hancur. Dia tahu dia sesat setelah dia tahu. Kalau Nasara, kehebatan dalam beramal. Biar berapa rakaat, tetap mantap. Pakaiannya wah, mantap. Kalau lihat penampilan tidak bergeser dalam solat, tapi ketika ditanya mana dalilnya solat itu, benarkah begitu cara solatnya Nabi SAW? Apa jawabannya? Kami ini bukan orang-orang berilmu. Kami ini bukan orang-orang yang berilmu. Tapi demikianlah kami merasakan ketenangan dalam melakukan perkara ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat hati, dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Padahal ketenangan syaitan. Iya, kalau ketenangan yang sampai menangis, lihat orang-orang di gereja bisa juga lakukan. Orang menyembah berhala di gereja itu menangis, bisa menangis. Iya. Kalau sekedar ketenangan itu. Ini. Bukan itu. Yang menjadi penyejuk, yang dengannya hati bersemi, hidup, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang menjadi penerang, cahaya, yang dengannya kita berjalan, ada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Lihat doa ulkar, lihat doa ketika berada dalam hazan, kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlum fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua pendahuluan ini. Pendahuluan permintaan. Lihat permintaannya. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Supaya engkau ya Allah menjadikan Al-Quran rabi'a qalbi, rabi'nya hati saya. Apa itu rabi'? Hujan yang turun di musim semi. Apa akibatnya hujan yang seperti itu? Bumi hidup, tumbuh subur, bunga-bunga keluar, buah-buahan luar biasa. Pemandangannya, keindahannya, kesiapannya luar biasa lengkap. Ini Rabi namanya. Jadi Nabi kembalikan untuk menghinakan semua itu. Minta agar supaya Al-Quran menjadi Rabi-nya hati kita. Al-Quran. Bukan perasaan. Bukan perkataan orang. Tapi Al-Quran. Wa nura sadri, dan supaya engkau ya Allah menjadikan Al-Quran cahaya dadaku. Nur, cahaya yang menerangi. Ini ikhwan. Baru selanjutnya meminta wa dhahaba ham apa? Wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, dan supaya engkau ya Allah menghilangkan kesedihanku, memperjelas kesedihanku dan menghilangkan kekhawatiran dan kegelisahanku. Al-Quran, ilmu yang menjadi ukuran. Jadi mengingat Allah dengan ilmu. Kemudian ikhwah, banyak sekali orang yang terjerumus ke dalam bid'ah, susah keluar karena ini. Ini, perasaan. Ghalabah. Dauk dan yang semisal ini. Ini banyak-banyak dalam tarekat sufiyah. Dan yang semisal ini. Dalam jamaah tabligh, banyak yang kena seperti ini. Ini kalimat hak yang harus dinyatakan. Saya pernah ketemu beberapa. Tahu betul ini salah ini. Banyaknya salahnya itu. Dia sendiri ungkap saya. Paling ini pimpinannya jamaah di sebuah kabupaten. As-sabiqun al-awwalun istilahnya. Tapi belum Maulana, sebelum ke Pakistan, India dan semisal itu. Cerita, dia begini. Disebutkan beberapa kesesatan yang dia tahu. Sebab apa? Dia sudah banyak membaca. Kebetulan dia jual buku. Banyak baca kitab tauhid. Kitab para ulama. Tapi itu syubhat yang paling besar itu. Kalau kami keluar 3 hari, sekian hari, itu enak perasaan. Ini. Gimana jawabannya? Kalau paham ini mudah. Kalau paham ini mudah. Bukan itu ukuran ilmu. Mau lebih dalam dalam memahaminya? Jadi kadang ada ini yang perkara ini. Ada memang perasaan-perasaan itu datangnya dari syaitan, hiasan-hiasan syaitan, dari perasaan yang memang betul-betul bukan ukuran. Yang lebih gawat lagi, ketika sebagian amalan orang yang melakukan bid'ah, siapa saja, sebagian amalan itu benar. Sebagian amalan itu benar. Kadar benar ini dirasakan enaknya. Hanya tercampur dengan banyak bid'ah. Kadar yang benar ini menjadi dalil untuk benar semuanya. Paham? Kadar yang benar ini menjadi dalil untuk benar semuanya. Jelas? Untuk menghindarkan, menghilangkan diri dari perkara ini, Allah telah tegaskan, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tegaskan, jangan kamu campurkan kebenaran dengan kebatilan. Jangan dicampurkan. Yang benar-benar itu saja yang benar, jangan campurkan. Jelas ini? Ini ngeri kalau sudah bercampur seperti itu. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Jadi ini dua fitnah yang sangat mengerikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih jauh kata beliau, Allah telah memperumpamakan perumpamaan jenis yang lain ini. Ini abid yang bodoh. Ada perumpamaan dalam Al-Quran, kata Ibn Qayyim dalam surah Al-Hasyr 16-17. Kama tali syaitan, seperti syaitan, itqala lil insan, ketika dia berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah. Falamma kafara, maka tak kala dia kafir, qala inni bari'um mink, sungguh saya berlepas dari kamu. Inni akhafullah rabbal alamin, sungguh saya takut terhadap pencipta Rabbnya alam semesta. Fakana akibatahuma, annahuma finnari khalidaini fiha, maka ternyata akibatnya bahwa keduanya berada dalam neraka. Syaitan yang dan diajak, keduanya dalam neraka. Khalidaini fiha, keduanya kekal di dalamnya. Wadhalika jazaa'u dzalimin, dan ini adalah pembalasan orang-orang yang melakukan kezaliman. Jadi syaitannya dan yang diajak. Ini perumpamannya. Ini beliau maksudkan arahnya kepada kisah yang terkenal. Kisah itu kisah Barasisa. Barasisa al-Abid. Hanya kisah ini Israiliyat, termasuk Israiliyat. Yang sebenarnya kita tidak bisa jadikan hujjah. Mungkin pernah didengar. Mungkin kita juga pernah menyampaikan tanpa ilmu, tidak tahu ketika itu. Kisah ini lemah, tidak bisa jadikan sandaran. Tentang kisah seorang abid. Seingat saya kisah ini yang begini nih. Seorang abid, ahli ibadah di sebuah tempat, kemudian disinggahi sama beberapa orang. Dititip adiknya. Dititip adik perempuannya. Ini dia beribadah karena kebodohan. Dia ibadah karena kebodohan, sehingga syaitan jerumuskan dia ke dalam zina karena kebodohan. Kemudian syaitan jerumuskan dia dalam kekafiran karena kebodohan pula. Iya. Kan akhirnya disuruh sujud kepada syaitan kan? Kisah itu. Terjerumus ke dalam zina, kemudian dia bunuh, kemudian selanjutnya dijerumuskan ke dalam kesyirikan menyembah. Walaupun kisahnya tidak benar, tetapi kaidahnya memang seperti itu. Syahwat itu mengajak kepada kezaliman dan kepada kesyirikan. Kezaliman mengajak kepada syahwat dan kepada kesyirikan. Kesyirikan itu berhubungan erat dengan kezaliman dan syahwat. Tidak lepas. Ini saling mengajak ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wanita pezina tidak boleh menikah kecuali kepada apa? Lelaki pezina atau orang musyrik. Pezina atau musyrik. Demikian pula lelaki. Dan diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Dia membangun perkara penghambaan dia kepada Allah karena kebodohan. Dan syaitan pun jerumuskan dia karena kebodohan dia. Syaitan kemudian menjadikan dia kafir karena kebodohan dia. Inilah kata beliau, imamnya semua ahli ibadah yang bodoh. Kafir dalam keadaan dia tidak tahu. Adapun yang tadi adalah imamnya, panutannya, orang-orang yang berilmu yang fajir, yang memilih dunia dari akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keridaan hamba terhadap dunia, ketenangan hamba terhadap dunia dengan kelalaian hamba dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dalam mentadabburinya serta beramal di atasnya. Allah jadikan semua perkara ini adalah sebab sengsaranya hamba, celakanya hamba, binasanya hamba. Dan dua perkara ini saling mengharuskan. Beliau tegaskan lebih jauh, tidak akan berkumpul dua perkara ini. Itu apa? Ridha terhadap dunia, tenang terhadap dunia, dan lalai terhadap ayat-ayat Allah. Dua perkara ini tidak akan terkumpul kecuali pada hati yang memang tidak beriman terhadap hari berbangkit, yang memang tidak mengharapkan perjumpaan dengan pencipta seluruh hamba. Dia akan berkumpul itu. Sebab kalau seandainya kata beliau kokoh keimanannya terhadap hari berbangkit, maka dia tidak akan ridha terhadap dunia, dia tidak akan merasa tenang terhadap dunia, dan dia tidak akan berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kokoh keimanannya terhadap hari berbangkit, dia akan lebih mengutamakan hari berbangkit, negeri akhirat. Kalau kokoh keimanannya pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencari ayat-ayat Allah, mempelajarinya, meresapinya supaya semakin dekat dan tahu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkumpul ikhwah dalam hati. Ini saling membinasakan. Karena itu ikhwah-ikhwah yang terjerumus ke dalam apa yang melakukan kerjaan-kerjaan keduniaan, selama pekerjaan itu halal sesuai dengan tuntunan agama, alhamdulillah. Tapi ingat perkara hati yang ditentukan di sini. Setelah pelaksanaannya, caranya sudah benar, lihat perkara hati. Apakah di situ memang menjadi maksud kita? Kita mau akhlada ilal ard? Di situ ridho kita, di situ ketenangan kita. Hati-hati. Ridho tetap negeri akhirat. Maksud tetap negeri akhirat. Puncak keinginan kita tetap apa yang ada di negeri akhirat. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan yang tiada tandingannya. Wa anta idza ta'ammalta ahwalan nas wajadta hadha ad-darba wa huwa al-ghalib 'ala an-nas wa hum ummarud dunya wa aqallun nasi 'adada man huwa 'ala khilafi dhalik wa huwa min ashaddin nasi ghurbatan bainakum lahum sya'nu wa lahu sya'an wa ilmuhu ghairu ulumihim wa iradatuhu ghairu iradatihim wa tariquhu ghairu tariqihim fa huwa fi wadin wa hum fi wad wa qala ta'ala innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Thumma dhakara wasfa diddi haula wa ma'alahum wa aqibatahum biqawlihi innal ladina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtiha al anharu fi jannatin na'im. فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته فهذه مواريث الإيمان بالمئات وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه. Terakhir kata beliau, kamu jika memperhatikan kondisi manusia, keadaan orang-orang, maka kamu akan menjumpai manusia jenis ini yang paling banyak pada orang-orang. Manusia jenis inilah yang meramaikan dunia. Dan manusia yang paling sedikit adalah mereka yang menyelisihi ini. Kita pertegas dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasyakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah, jika kamu melihat mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, jauhkan saya dan turunanku ya Allah dari menyembah berhala, wahai Rabbku, sungguh mereka betul-betul berhala itu telah menyesatkan banyak sekali manusia. Banyak sekali manusia. Kamu jumpai kebanyakan manusia seperti itu. Dan sedikit manusia yang menyelisihi perkara itu. Dan yang sedikit ini adalah manusia yang paling aneh di antara mereka. Sehingga tepat firman Allah, sabda Nabi sallam, badal Islam ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba, Islam diawali dalam keadaan aneh dan akan kembali menjadi aneh, beri kabar gembira bagi orang-orang yang aneh. Sebab apa? Dia tegakkan Islam di tengah keanehan Islam bagi pengikutnya sendiri. Iya, bukan aneh yang keluar dari Islam ya. Bukan aneh yang keluar dari tuntunan Islam. Dua kelompok ini beliau bedakan, lahum sya'nun, mereka yang banyak itu punya urusan tersendiri, yang sedikit ini punya urusan tersendiri. Ilmunya yang sedikit ini bukan ilmunya mereka yang banyak, keinginannya yang sedikit ini bukan keinginannya mereka yang banyak. Memang berbeda, ilmunya berbeda, keinginannya berbeda. Sehingga wa tariquhu ghairu tariqihim, jalan mereka bukan jalannya dia, bukan jalannya mereka. Dia berada dalam satu lembah, mereka berada pada lembah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang-orang, innal ladina la yarjuna liqa'ana, sungguh orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, waradu bil hayati dunya, dan rida terhadap kehidupan dunia, watma'annu biha, dan tenang terhadap dunia, walladina hum ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Coba lihat, semua sifat ini digandengkan bersamaan, yang menunjukkan hubungan eratnya, yang menunjukkan saling mengharuskannya. Lihat, tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, rida terhadap kehidupan dunia, watma'annu biha, tuma'ninanya dia terhadap dunia, walladina hum an ayatina ghafilun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami lalai. Kerepotan memilih empat-empatnya, lihat salah satunya, ada salah satunya, pasti ada lainnya itu. Tidak boleh tidak, ini empat digandengkan. Iya, kalau ada kerelaan terhadap dunia, pasti ada kerelaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak itu. Dan pasti menunjukkan keinginan kita terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala pun itu rusak. Apa kata Allah orang yang seperti ini? Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka inilah orang-orang yang tempatnya di neraka dengan sebab perbuatan mereka. Kemudian Allah menyebutkan dalam surah Yunus pula, itu 7-8. Lihat ayat selanjutnya, ayat 9. Kebalikannya orang yang pertama. Allah menyebutkan sifat kebalikan orang yang pertama. Bagaimana mereka? Bagaimana akibat keadaan mereka? Allah berfirman, innal ladina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah akan beri hidayah mereka dengan keimanan mereka. Tajri min tahtiha al-anharu fi jannatin na'im, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka berada dalam surga-surga, kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan. Jadi mereka ini karena keimanannya kepada Allah melahirkan ketidakridaan terhadap dunia, ketidaktenangan terhadap dunia, iya, dan sekaligus melahirkan terus menerusnya dia mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap akhirat mengalahirkan apa? Tidak ridha terhadap dunia. Gelisah dia kalau terhadap dunia saja. Dia masuk ke dalam keduniaan sekadarnya. Iya, keridaan dia nanti di negeri akhirat. Ini ikhwah. Jadi kata beliau, mawarithul imani bil mi'at, inilah kata beliau, warisan, akibat dari keimanan terhadap negeri akhirat. Adapun yang tadi adalah akibat, warisan dari tidak berimannya seseorang terhadap akhirat dan lalainya seseorang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan kita pada pertemuan ini. Berarti jelas ikhwah tentang dua hal ini. Hati-hati orang yang berilmu, yang ilmunya iya tidak mendatangkan manfaat. Orang yang berilmu yang kemudian melahirkan sikap lebih mengutamakan dunia. Dan hati-hati pula terhadap orang-orang bodoh, iya, yang beribadah di atas kebodohan, perasaan, jauh dari ilmu, dan yang semisal itu. Iya, yang terbaik adalah mereka-mereka yang berada di tuntunan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang terus berilmu, menuntut ilmu, ilmu yang benar dengan maksud yang benar untuk diyakini, untuk diamalkan. Kesenangannya adalah berada di atas ilmu dan amalan. Kesenangannya adalah berada di atas ilmu dan amalan. Yakin betul bahwa dia tidak akan selamat kecuali setelah berilmu dengan ilmu yang benar dan beramal dengan amalan yang benar pula. Baik, sekian, subhanakallahumma hamdaka, sallallahu alaihi wa sallam. Celaan-celaan tadi, karena dia takut kalau dia berilmu lalu tidak diamalkan maka dosanya lebih besar. Ia tetap sesat, bodoh. Ini sama dengan perkataan penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Jika kamu tidak tahu maka itu adalah musibah, tapi jika kamu tahu maka musibahnya lebih besar. Jika kamu tidak tahu, kemudian sesat, musibah itu. Siapa suruh tidak tahu? Siapa suruh dongo-dongo? Tetapi jika sudah tahu, tapi tetap sesat, nah ini lebih besar lagi. Orang yang memilih seperti ini, justru karena kebodohannya. Oh saya takut, wahai bapak. Kalau takut, manfaatkan takut ini takut salah ini. Kalau takut, berilmu, kemudian nanti celaka, ini harus dimanfaatkan untuk apa? Supaya kita berilmu tidak celaka. Berilmu dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi arahkan takut itu kepada perkara yang bermanfaat. Tapi kalau takutnya melahirkan dia semakin jauh dari ilmu, maka itu adalah takut yang merupakan talbis syaitan, tipuan dari syaitan. Apa hukumnya akikah dan bagaimana kalau tidak mampu? Apa bisa diganti dengan syukuran saja? Hukum akikah ini wajib pada hari yang telah ditetapkan, yaitu hari ketujuh. Kalau tidak mampu, sebagian ulama menyebutkan maka dia diakikah pada saat dia mampu. Kapan saja saat dia mampu. Sebagian lagi menyebutkan dia diakikah pada saat kelipatan dari tujuhnya itu. Tidak bisa hari ketujuh, hari ke-14-nya. Tidak bisa hari ke-14-nya, hari ke-21-nya. Ini berlandaskan dengan hadis, hadisnya lemah. Sebagian lagi mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani lagi. Sebab apa? Akikah adalah hari yang ditetapkan. Dia adalah ibadah yang ditetapkan harinya. ibadah yang ditetapkan harinya. Kalau harinya sudah lewat, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.